بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فلا يخون بدين عني الله واياكم. Pada pertemuan ini kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Setelah kita membahas mengenai akad nikah dengan syarat-syaratnya, yang pertama bahwasanya laki-laki atau wanita yang akan menikah itu adalah orang yang boleh untuk menikah, dalam artian bukan orang yang haram untuk dinikahi. Yang kedua, jadi adanya wali dengan beberapa kriteria dan catatan yang tadi. Yang ketiga, tidak adanya dua orang saksi yang menyaksikan yang di pernikahan tersebut. Kita lanjutkan pada inti dari pernikahan, yaitu akad atau yang biasa disebut sebagai ijab dan qabul. Ini ijab qabul atau akad pernikahan. Banyak masalah sebenarnya yang dibahas berhubungan dengan masalah akad nikah, tapi insya Allah kita akan bahas secara ringkas. Masalah yang pertama, bahwasanya lafaz apa yang bisa digunakan untuk akad nikah. Kita mulai dari berbahasa Arab. Ada beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang disepakati oleh para ulama boleh atau sah digunakan untuk akad nikah. Ada beberapa lafaz yang dengan kesepakatan para ulama bahwasanya lafaz itu tidak sah digunakan untuk akad nikah. Dan ada masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Lafaz yang dengan kesepakatan para ulama lafaz itu sah digunakan untuk pernikahan, baik digabung maupun tidak, adalah lafaz nikah dan zawaj. Yang kedua-duanya dalam bahasa Indonesia artinya nikah. Dalam artian seorang wali atau seorang wakilnya wali, ini seorang wali atau seorang wakilnya wali, baik wali itu wali keluarga maupun wali itu wali sultan, dia bisa mengatakan angkah suka, jadi saya menikahkan kamu, ini angkah suka. Atau dia bisa mengatakan zawal suka, zai wau jim takel, zawajtuka, saya menikahkan kamu, itu bahasa Arabnya. Atau dia bisa mengatakan angkah suka wa zawajtuka, digabung artinya sama, bahasa misalnya saya menikahkan kamu. Itu lafaz yang benar-benar, ini lafaz jadi seorang wali yang benar-benar sah dengan kesepakatan para ulama digunakan untuk sebuah akad nikah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua lafaz ini untuk pernikahan. Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 37, "Falamma qala Zaidun minha wa tara zawwajnakaha", jadi tatkala Zaid sudah menceraikan siapa itu? Zainab binti Jahsy, maka kami Allah Subhanahu wa taala zawwajnakaha, kami menikahkan engkau dengan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya lafaz zawaj itu dengan itu adalah sebuah lafaz yang sah digunakan untuk pernikahan. Begitu juga dengan lafaz nikah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum", jangan kamu nikahi yang dinikahkan atau yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Menunjukkan bahwasanya lafaz nikah itu pun sah digunakan untuk pernikahan. Itu mengenai lafaz, yakni mengenai lafaz ijabnya. Bagaimana dengan qabulnya atau bagaimana dengan penerimaan suaminya? Penerimaan calon suami, dia bisa mengatakan qabiltu nikahaha atau bisa mengatakan qabiltu zawajaha. Jadi saya menerima pernikahannya. Atau meskipun tanpa disebut bisa, dia mengatakan qabil itu selesai. Menikah itu gak sulit. Gak sulit. Jadi seorang suami, calon suami cukup dengan menghafalkan lafaz qabil itu selesai pernikahan. Jadi saya menerima pernikahan itu. Jadi ini adalah lafaz yang sah digunakan untuk pernikahan. Kriteria kedua yaitu lafaz yang dengan kesepakatan para ulama itu tidak sah digunakan untuk menikah, untuk pernikahan. Yaitu lafaz-lafaz yang sifatnya itu tidak untuk memiliki. Misalkan saya pinjamkan anak saya padamu, enggak boleh saya pinjamkan. Atau saya sewakan anak saya padamu. Lafaz-lafaz semacam itu jelas tidak sah dan insya Allah tidak ada orang yang dinikahkan dengan lafaz semacam itu. Yang masih diperselisihkan oleh para ulama adalah lafaz-lafaz yang sifatnya membuat orang memiliki tapi tidak dengan lafaz nikah. Misalkan saya jadikan kamu memiliki anak saya, atau bahasa Arabnya malak tuka, saya jadikan kamu memiliki anak saya. Apakah lafaz ini bisa digunakan untuk menikah ataukah tidak? Tapi wallahu a'lam bishawab. Menjadi yang pendapat yang sahih tidak. Jadi pendapat yang sahih bahwasanya lafaz yang digunakan atau lafaz yang digunakan untuk menikah itu dua. Bisa zawaj, bisa nikah, bisa digabung, bisa berpisah. Yaitu adalah lafaz-lafaz yang digunakan untuk pernikahan. Dan cara menjawabnya pun sama. Masalah kedua, apakah boleh pernikahan itu dengan bahasa selain bahasa Arab? Jawabnya boleh menurut mazhab yang sahih. Jadi boleh pernikahan itu menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dengan lafaz-lafaz nikah atau zawat yang diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Yang penting dalam bahasa daerah itu lafaz semacam itu bisa digunakan untuk pernikahan, maka lafaz itu sah untuk menikah. Kalau bahasa Indonesia, saya nikahkan engkau dengan anak saya Ulana misalkan dengan mahar sekian, maka lafaz semacam itu sah. Kalau sang suami menjawab dengan lafaz saya menerima pernikahan anak bapak Ulana tersebut dengan mahar sekian, atau tidak usah lafaznya panjang semacam itu, cukuplah saya dia mengatakan saya terima atau saya terima pernikahan tersebut. Bisa menggunakan bahasa Jawa atau bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya, karena akad ini intinya adalah memahami ini dari orang, dari walinya tersebut, bahwasanya dia menyerahkan atau menikahkan anaknya atau saudarinya kepada kita. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, jadi masalah yang ketiga, bahwasanya bagi orang yang tidak mampu berbicara itu bisa menggunakan semua cara, yang penting dipahami sebagai bentuk pernikahan orang bisu. Dia menggunakan bahasa isyarat misalkan. Kalau memang yang walinya paham, walinya itu kebetulan bisu, padahal dia bapak, gak mau wakilkan lagi, sudah bisu, dia bapaknya, gak mau mewakilkan pada orang lain, mau apa lagi, dia yang harus menikahkan. Apa caranya? Bisa dengan dua cara. Bisa menggunakan bahasa isyarat, gak tahu saya caranya gimana, yang penting bisa menggunakan bahasa isyarat, tapi dengan syarat isyarat ini, dianya paham, calon suaminya paham bahwasannya si fulan itu mau menikahkan anaknya dengan saya, dan yang saksinya paham bahwasannya itu adalah untuk menikahkan. Atau dengan cara yang lebih bagus pakai tulisan, dan ini caranya lebih tepat. Ini ada calon suaminya depan gitu, bapaknya itu saya nikahkan gitu, diserahkan kepada dia, dibaca, maka calon suami mengatakan saya terima pernikahan dengan jalan tulisan. Tapi kalau memang ini, kalau memang bisa untuk berbicara sempurna, maka mazhab yang sahih di antara seluruh mazhab para ulama bahwasanya tidak sah kecuali harus menggunakan lafaz dengan bahasa apapun juga. Jadi, bisa menggunakan bahasa apapun juga, tidak harus dengan bahasa Arab. Jadi meskipun lebih baiknya adalah dengan berbahasa Arab, saya katakan lebih baiknya karena contoh dari Rasulullah SAW berbahasa Arab. Yang kedua, bahwasanya kalau mampu untuk dibicarakan dengan bahasa Arab, kenapa harus menggunakan bahasa yang lain? Para ikhwan fillah jazakallahu khairan, ada satu masalah, yaitu bagaimana jadi akad nikah melalui telepon atau akad nikah melalui HP yang ada gambarnya itu, atau melalui internet, jadi melalui, jadi yang penting ada gambarnya. Sebenarnya sah. Hanya harap hati-hati, karena akad nikah ini akad agung, farji yang asalnya haram jadi halal, orang tua yang asalnya itu bukan orang tua sekarang jadi orang tua, dan rentetannya panjang. Oleh karena itu harus hati-hati dalam masalah pernikahan ini. Kalau memang diyakini 100% bahwasanya suara itu adalah suaranya si fulan, bisa saja. Tapi mungkin tidak. Jadi apakah tidak ada kemungkinan bahwasanya suara itu adalah suara palsu? Ada kemungkinan. Oleh karena itu harap hati-hati. Saya bukan mengatakan haram, tapi harap hati-hati, karena lebih baiknya jadi itu adalah dihadirkan secara langsung daripada melalui telepon tersebut, meskipun bisa saja jika akad nikah itu dilakukan melalui telepon tersebut. Satu hal lagi, masalah yang ketiga, masalah akad nikah juga, bahwasanya pernikahan itu sebagaimana wali itu bisa diwakilkan, saya katakan di awal tadi, maka menerima akad nikah itu pun bisa diwakilkan. Hanya saja lafadznya para akhwat sekalian dan para akhwat sekalian itu harus menggunakan lafadz perwakilan. Jadi kalau mau mewakilkan, maka sang wali itu dia mengatakan, saya wakilkan pernikahan saya kepada sampean atau kepada anda, kepada Pak Naim atau kepada Pak Kiai misalkan diwakilkan. Setelah itu si yang diwakilkan menerima, ya saya terima perwakilan pernikahan dari anda. Kemudian sang wakil itu mengatakan atau menikahkan, saya nikahkan dari fulana binti fulan dengan mahar sekian kepada anda. Ini itu lafaz pernikahannya. Kalau sang suami itu suami langsung, maka dia mengatakan, saya terima pernikahan tersebut. Tapi kalau suaminya itu adalah wakil juga, maka dia mengatakan, saya terima pernikahan fulana, jadi untuk si fulan, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan yang nikah itu adalah Ahmad, bagaimana contoh saya di depan tadi, kemudian yang diwakilkan itu adalah Ibrahim, maka dia mengatakan, saya menerima pernikahan si fulana tadi untuk si Ahmad. Ya, untuk si Ahmad bukan untuk dirinya sendiri. Ya, insyaallah masalah-masalah semacam itu mudah dan tidak perlu untuk dirumitkan secara teori. Meskipun kadang-kadang pas di majelis akad itu masalahnya agak rumit. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan akad ini, yaitu akad nikah itu adalah mitsaqan ghalizan, sebagai sebuah akad yang berat. Selanjutnya para ikhwah dan para akhwat sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu rumor yang sampai saat ini diyakini oleh kebanyakan orang, bahwasanya kalau pernikahan atau kalau akad nikah itu tidak boleh terputus antara ijab dan kabul. Bisa kan itu disebut ini angkah suka, umut suka, itu binti atau putri saya pulang dengan manusia di kemudian halan kontan secara langsung mengatakan begini, pas miknya berjalan misalkan gitu, pulang kan jadi masalah. Karena apa? Pertama, mik itu bukan masalah, kalau mik tidak ada mik itu masalah. Yang kedua, bahwasanya memang benar, jadi jarak antara ucapan seorang wali dengan jawaban seorang calon suami itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, langsungan. Saya menikahkan anak saya dengan kamu dengan mahar sekian, suaminya dengan tenang jawab, saya terima. Nah, selesai. Nah. Yang kedua, kemungkinan kedua, ada jarak dan jaraknya itu jauh. Atau mungkin tidak, yani, atau mungkin dekat tapi dipahami bahwa itu berpaling dari akad. Misalkan sang sang wali mengatakan saya nikahkan anak saya dengan kamu. Kemudian si calon suaminya, pak bentar ya saya pipis dulu keluar ya. Kemudian pipis, kemudian balik lagi saya terima pernikahan bapak. Itu ya nggak sah kan? Kenapa jaraknya jauh diselingi dengan kencing, diselingi dengan apa? Atau mungkin badannya nggak berpisah, tapi berpisah dari ucapan. Maksudnya berpisah dari ucapan, dia melafatkan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat dia itu keluar dari akad pisah. Sang wali mengatakan saya nikahkan anak saya dengan kamu. Kemudian si calon suami itu, pak harga rumah itu kira-kira berapa ya? Setelah ngobrol 1 menit, kemudian dia mengatakan saya terima pernikahan bapak. Itu jadi masalah, gak sah pernikahan semacam itu. Karena menunjukkan bahwasanya antara ijab dan kabul itu ada jarak, berjarak berpisahnya badan atau jarak berpisahnya antara ijab dengan kabul itu sendiri. Namun kalau dipisahkan hanya sekedar mengalirkan mik dari mulutnya si wali menuju mulutnya si calon suami, atau mungkin grogi gemeter karena grogi maka ngomongnya itu agak ini terputus-putus karena grogi, atau mungkin saking groginya sambil batuk, atau mungkin berdiri saya nikahkan anak saya dengan kamu, batuknya lama gitu. Batuknya agak lama karena dia agak sakit, kemudian selesai batuk dia mengatakan saya terima, ya gak apa-apa karena dipisah dengan batuk, dipisah dengan berdiri, dipisah dengan grogi sedikit gitu, dipisah dengan semacam-macam hal-hal semacam itu tidak mengharuskan pernikahan itu diulangi. Karena kadang-kadang jadi beberapa kali saya menemukan yang membuat pernikahan diulangi 1, 2, 3 kali adalah karena urusan saksi. Ini saksinya itu mengatakan gak sah karena terpisah dengan grogi, atau gak sah karena terpisah dengan apa. Itu adalah hal-hal yang perlu untuk dihindari. Ini masalah-masalah semacam itu adalah masalah yang bukan menjadikan akad nikah tersebut menjadi sebuah akad nikah yang tidak sah. Yang selanjutnya, jadi yang selanjutnya, bahwasanya akad nikah para jamaah sekalian itu tidak harus jabat tangan. Meskipun kalau jabat tangan pun tidak apa-apa kan itu. Jabat tangan dan tidak jabat tangan itu tidak pengaruh. Yang pengaruh adalah ucapan wali saya menikahkan anak saya dengan kamu, dan ucapan sang calon suami saya menerima. Meskipun tanpa jabat tangan. Meskipun kalau jabat tangan sih kelihatannya lebih mantep gitu. Tapi enggak apa-apa. Jadi kalau jabat tangan ya dapat, silakan. Kalau enggak jabat tangan ya silakan. Karena berjabat tangan tanpa lafaz pun enggak sah kan itu. Jadi calon suami atau calon wali jabat tangan gitu. Calon suami jabat tangan senyum aja sama ya enggak sah kan itu pernikahannya. Orang-orang bingung kenapa itu. Cuma jabat tangan terus enggak selesai. Karena yang jadi urusan itu adalah akadnya, bukan jabat tangan. Saya katakan ini karena hampir tidak pernah ditemukan akad nikah tanpa jabat tangan, hampir. Jadi anak khawatir bahwasanya hal itu dianggap tidak sah. Alhamdulillah saya pada waktu akad nikah tidak jabat tangan, dilarang melintas. Ustaz Angrofik, karena saksinya di sini adalah Ustaz Angrofik, tapi di sebelah sini karena adalah Ustaz Kiai Yasin. Sampai itu, Simbifa ini sendiri. Bilang sama beliau biar orang-orang tahu bahwa nikah tidak harus jabat tangan seperti ini. Tidak ada apa-apa kan. Yang penting bahwasanya itu yang ada. Selesai itu para ikhwan sekalian, ada satu yang tertinggal. Bahwasanya sunnahnya, jadi sunnahnya sebelum akad itu khutbah saja. Jadi proses akad selesai ada wali, ada saksi, kemudian yang lain, itu pertama kali adalah khutbah saja. Khutbah saja itu dibaca oleh wali. Dia mengatakan bahasa hampir semua. Lafaznya adalah innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya baca, yang saya baca di depan tadi, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Selesai dari situ, ya akhi, wahai anakku atau wahai saudara, wahai fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Dijawab saya terima, maka selesailah proses akad sampai di situ. Ini selesailah proses akad pernikahan sampai di situ. Meskipun kalau tidak ada khutbah hajah, pernikahannya sah, namun lebih baiknya kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ceramah setelahnya itu tidak ada perintah pun tidak ada larangan. Jadi kalau memang kebetulan pada saat orang ngumpul ceramah dikasih wasiat, nasihat, ya enggak apa-apa. Tapi seandainya tidak ada yang di ujung-ujung pangkalnya itu, jadi tidak ada ceramah, tidak ada, itu pun tidak mempengaruhi sah dan tidaknya akad pernikahan tersebut. Ini mengenai masalah jadi akad, ini mengenai masalah akad nikah. Dan insya Allah masalah akad nikah itu jadi mudah, tidak terlalu rumit untuk kita bahas. Yang selanjutnya para akhwat dan para akhwat sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah di depan kita masih ada dua. Selesai akad nikah, ada satu hal yang harus dipahami bahwasanya yaitu mengenai masalah mahar. Mahar pernikahan. Masalah mahar para ikhwan fi dinillahi Allah wa iyyakum adalah sesuatu yang diberikan oleh calon suami atau oleh suami kepada istri. Ini sesuatu yang diberikan oleh calon suami atau oleh suami kepada istri sebagai ganti dari halalnya farji. Itulah mahar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan hal ini dalam ayat-ayatnya dan dalam sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa ayat nomor 4, wa atun nisa sadaqatihinna nihlan. Jadi berikanlah wanita istri-istri kalian itu mahar-mahar mereka. Menunjukkan bahwasanya mahar itu sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para ulama sepakat akan wajibnya seorang suami membayar mahar. Jadi, akan wajibnya seorang suami membayar mahar. Tidak boleh pernikahan tanpa mahar. Satu-satunya pernikahan yang boleh dengan mahar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diberi hukum khusus. Memang Rasulullah itu ada beberapa hukum khusus. Salah satu keputusan Rasulullah, Rasulullah itu boleh nikah tanpa mahar. Dan itu keputusan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dan tidak berlaku bagi seluruh kaum mukminin yang lainnya. Adapun kaum mukminin yang lainnya maka wajib untuk membayar mahar tersebut. Beberapa hukum yang berkaitan dengan mahar, yang pertama, bahwasanya mahar itu tidak ada batasan minimal. Tidak ada batasan minimal ini. Yang dijadikan batasan adalah kalau sesuatu itu mempunyai harga atau sesuatu itu bisa memberikan manfaat kepada sang istri. Karena mahar itu bisa dua macam. Bisa berupa materi, bisa berupa manfaat. Yang berupa materi itu tidak ada kadar minimal. Kadar minimalnya itu adalah berupa sesuatu yang bisa dihargai atau yang mempunyai harga, meskipun harganya Rp100. Saya katakan ini, kalau ada orang nikah, saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan mahar satu biji beras. Apakah boleh tidak? Karena apa? Satu biji beras itu ada harganya. Hah? Ada yang beli satu biji beras? Satu biji beras itu tidak ada harganya. Saya nikahkan kamu dengan mahar sesobek kertas ini, kertasnya disobek gitu, kemudian diberikan. Itu tidak boleh, karena tidak ada harganya. Adapun saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan mahar Rp100. Boleh, Rp100 ada harganya, bisa beli permen, dapat dua. Lumayan nanti selesai pengantin baru dapat beli permen. Atau yang lain, tapi yang penting tidak ada kadar minimal. Tidak ada kadar minimal. Dan kalau memang, jadi kalau dan bisa juga mahar itu berupa manfaat. Jadi saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan syarat nanti kamu mengajari dia apalah gitu selesai nikah. Diajari sampai bisa misalkan. Itu namanya manfaat. Ini memberikan manfaat kepada sang istri. Dalil untuk masalah ini adalah sebuah hadis yang insyaallah sudah dipahami semuanya. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ingin engkau nikahi." Maksudnya siapa? Ya dirinya sendiri kan itu. Ada seorang wanita yang ingin kau nikahi. Kalau memang kau berkehendak, ya silakan. Rasulullah melihat sang wanita itu dari ujung rambut ke ujung kaki, tinggal ujung rambut, ujung jilbab ke ujung kaki, kan itu. Kau kayaknya gak serak. Kan nador, nador kan gak berubah. Melihat. Kemudian ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau anda tidak berkehendak untuk menikahinya, nikahkanlah dia dengan saya. Rasulullah mengatakan, kamu punya apa untuk mahar? Enggak punya apa-apa, wahai Rasulullah. Ini yang punya, punya baju sama baju bawah, baju atas sama baju bawah. Atau kalau enggak salah saya punya baju satu ini, baju jubah itu. Rasulullah mengatakan, jangan. Kalau baju itu kamu berikan ke dia, kamu telanjang. Kalau kamu pakai, kamu enggak kasih mahar. Cari yang lain. Pulang ke rumah cari enggak ketemu, enggak ada. Barang satu pun enggak ada. Baliklah dia, Rasulullah, enggak ada apa-apa di rumah. Sudahlah cari lagi, meskipun cuma satu cincin besi. Jadi cincin dari besi. Cincin dari besi itu enggak ada harganya. Atau ada harganya tapi sangat kecil sekali. Dicari-cari-cari, enggak ketemu juga. Saking miskinnya ini orang. Tapi kepingin nikah. Nikah, enggak ketemu juga, maka Rasulullah mengatakan, enggak ada, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepada dia, apakah kamu hafal Al-Quran? Hafal Rasulullah, hafal surat ini, surat itu, itu surat Al-Fatihah saya hafal, surat An-Nas saya hafal, Allah saya hafal, itu. Kata Rasulullah, udahlah. Jadi saya nikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar engkau mengajari dia Al-Quran. Hadis ini menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwasanya nikah itu apapun kenyataannya harus pakai mahar. Seandainya tidak, atau seandainya boleh pakai mahar, Rasulullah tidak akan ngotot untuk menyuruh dia mencari mahar. Yang kedua, mahar itu tanpa batas minimal. Jadi meskipun harus beli barang seremeh itu, yang penting ada harganya. Yang ketiga, bisa berupa manfaat. Jadi bisa berupa manfaat. Jadi itu adalah kadar minimal dari mahar tersebut. Adapun kadar maksimalnya pun tidak ada. Ini kadar maksimal dari mahar itu pun tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat nomor 20, "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an." Jika kamu ingin ganti istri, dalam artian istri yang pertama enggak cocok, dicerai, ingin nikah lagi, bukan seperti itu. Maka dari istri yang pertama itu sudah kamu berikan mahar sebesar kintor. Kintor itu kalau kulit, kalau nyembelihkan sapi, kulitnya di apa itu dibentangkan, kemudian di dalamnya dibedah, ditaruh emas murni, diangkat sepenuh itu, itulah kintor. Jadi emas sebesar itu diberikan kepada istri untuk menikah, menunjukkan bahwasanya kadar maksimal mahar itu enggak ada. Ini kadar maksimal mahar itu enggak ada. Berapapun besarnya maka itu dibolehkan. Hanya saja yang lebih baiknya atau sunnahnya para akhwat tatkala minta mahar itu yang ringan-ringan saja. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni bahwasanya khairun nikahi aisaruhu. Jadi sebaik-baik pernikahan itu adalah yang paling ringan biayanya, termasuk paling ringan maharnya. Alhamdulillah, bahwasannya negeri kita adalah negeri yang maharnya ringan. Paling banter ya 500 ribu, 1 juta, ya, kurang lebih dari itu. Beda dengan yang ada di Saudi. Kira-kira berapa aja yang pernah pergi ke Saudi? Di Saudi itu, Saudi Arabia, sudah ada mereka, ini sulit untuk dihilangkan. Di Saudi Arabia itu kalau nikah orang sedengan, bukan orang kaya dan bukan orang miskin-miskin banget, bukan kaya-kaya banget, orang sedengan, itu mahar mereka antara 80 ribu sampai 100 ribu. Bukan rupiah, real. Anggaplah 80 ribu, sekarang 1 rial berapa? 1 rial sekarang 2 ribu itu kalau kita nukernya di tempat yang jelek itu. Jadi anggaplah pada 2000 berarti sekitar 160 juta mahar tok. itu mahar. Belum biaya nikah, belum biaya walimah, belum tetek bengeknya pernikahan. Itu mahar kok 80.000. Itu kalau kita hitungnya 2.000 satu rialnya, jadi 110 juta. Oleh karena itu, jadi mereka enggak ada orang nikah muda gitu, karena apa, mahal biayanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita akhwat. Kita itu rata-rata minta mahar ya, terserah kan itu rata-rata kalau ditanya mahar. Maharnya apa, Mbak? Maharnya apa, Ustaz? Terserah. Ya, rata-rata gitu mereka. Alhamdulillah. Kita diberikan kan hal ini. Dan itu jadi harus dijaga. Jadi mahar yang muda semacam itu harus dijaga. Kenapa? Karena kalau maharnya semakin mahal, semakin gak laku kan itu. Ikhwan itu rata-rata miskin kok. Rata-rata miskin gitu, gak punya begini pekerjaan ya. Kayak rata-rata itu, apalagi kalau di pesantren anak di Pondok Al-Furqan itu rata-rata miskin gitu. Oleh karena itu, jadi alhamdulillah ya, akhwat-akhwat kita mengerti akan hal ini. Dan itu adalah yang baik. Rasulullah khairun nikahi aisyaruhu. Jadi yang paling barokah nikah itu adalah yang paling muda akhirnya. Tapi kalau sang suami kebetulan kaya, sang istrinya itu ya udahlah maharnya 100.000 saja. Sang suami enggak ah, masa 100.000, 10 juta misalkan sang suaminya, enggak apa-apa, terserah aja itu. Kalau sang suami bergandeng untuk hal itu, jadi sedikit dan banyak itu enggak apa-apa. Tapi lebih baiknya kalau jadi sang istri yang dicari atau yang diminta berapa itu adalah yang ringan-ringan saja, dan itu akan semakin mempermudah dalam proses pernikahan tersebut. Yang selanjutnya para kawan dan para kawan sekalian, kita berhubungan dengan masalah mahar, bahwasanya mahar itu tidak harus disebut dalam akad. Lebih baiknya disebut. Tapi tidak harus, tidak wajib. Dalam artian akad nikah tanpa menyebut mahar itu sah. Ini akad nikah tanpa menyebut mahar itu sah. Kalau akad nikah tanpa menyebut mahar, bagaimana nanti maharnya? Maharnya kita kembalikan kepada maharul mitsal. Maharul mitsal itu apa? Maharul mitsal itu adalah mahar yang secara umum berlaku di masyarakat itu. Jadi nikah enggak pakai nyebut mahar, berapa maharnya? Maharnya tanya masyarakat itu. Masyarakat itu kalau memang biasanya maharnya 100.000 ya 100.000, kalau biasanya 200.000 ya 200.000, itu yang kita namakan dengan mahar mitsal. Ini maharul mitsal, mahar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut. Kalau disebut itulah yang bagus selamatkan. Tapi kalau sudah disebut maka kita kembalikan kepada mahar mitsal tersebut. Karena banyak terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka tidak menyebut mahar dalam proses akad nikah tersebut. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan mahar. Tinggal yang terakhir, jadi tinggal yang terakhir bahwasanya mahar itu bisa dibayar di pada waktu akad, bisa dibayar kontan selesai akad, bisa nyicil. Kalau nyicil kayaknya nggak pernah terjadi di negeri kita. Tapi anda bayangkan di negeri Timur Tengah 160 juta. Makanya mereka rata-rata mahar itu bayarnya nyicil kepada sang istri. Jadi sekarang bayar misalkan 100 juta gitu. Yang 60 juta mungkin dibayar 2 tahun yang akan datang, dibayar pada istrinya sendiri. Jadi ini kamu 60 juta sebagai mahar yang dulu. Dan saja ya, asalkan dalam akad nikah yang disebut. Jadi kalau kontan ya kontan, kalau ini nyicil ya jangan disebut kontannya dalam masalah akad nikah tersebut. Dan yang terakhir para akhwan dan para akhwan sekalian, bahwasanya mahar itu milik istri. Hati-hati pada akhwan. Jadi mahar itu hartanya istri dan antum tidak punya hak kecuali kalau sang istri rela. Jadi mahar itu milik istri dan antum tidak punya hak sama sekali kecuali kalau antum rela, kalau sang istri itu rela hartanya itu dipakai. Misalkan antum memberikan mahar kepada istri 2 juta lah, atau emas 10 gram, kalung 10 gram, pada waktu akad diberikan. Selesai itu emas itu dipegang oleh istri. Ini hartanya. Atau uang 2 juta itu dipegang oleh sang istri. Kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan selesai pernikahan misalkan, antum butuh duit, beli beras atau beli apalah, enggak punya duit kebetulan saat itu. Kemudian jadi minta kepada istri, jadi uang yang dulu tak berikan sebagai mahar itu kita berikan beras saja. Kalau istrinya mengatakan dia nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, karena itu adalah hak dari dia. Tapi kalau istrinya tidak mau memberikan, maka nggak boleh dipaksa. Jadi kalau istrinya itu tidak mau memberikan kepada suaminya, maka uang itu tidak boleh diambil kembali. Kenapa? Karena mahar itu adalah hak istri dan bukan milik suami. Dan itu harus dihormati. Karena jadi kadang-kadang sang suami jadi merasa bahwasanya itu adalah istrinya, merasa bahwasanya uang itu adalah uang yang dulu diberikan pada waktu proses pernikahan diambil kembali. Hal itu tidak dibenarkan karena harta itu adalah harta dari sang istri dan bukan harta dari bukan harta orang lain. Bapaknya juga tidak boleh mengambil, apalagi suaminya yang pernah memberikan harta tersebut kepada orang, kepada istrinya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini beberapa hal yang berhubungan dengan masalah mahar. Kita singkat-singkat saja, mudah-mudahan sudah bisa dibahas meskipun singkat. Dan yang selanjutnya, ada satu masalah yang perlu perhatikan para jamaah sekalian, bahwasanya akad nikah itu sesuatu yang tidak boleh dibuat main-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani salatun jidduhun najid wa hadduhun najid. Ada tiga perkara yang kalau dibuat sungguh-sungguh, ya jadinya sungguh-sungguh. Kalau dibuat guyonan, ya jadinya sungguh-sungguh. Yaitu nikah, talak, dan rujuk. Kita bahas sekarang adalah nikah. Nikah itu sesuatu yang gak boleh dibuat main-main. Antum punya adik, antum punya adik perempuan, antum guyon sama teman, kamu gak menikahkan dengan adik saya itu guyon, ketawa-ketawa gitu guyon. Antum sebagai wali ya orang tua antum seneng aja. Sebagai wali otomatis pindah ke tangan saudara. Mau nggak antum mau saya nikahkan dengan saudara dengan adik anak? Jadi si temennya itu guyon juga mau, ya saya nikahkan ya, saya nikahkan. Nah, nikahkan kamu dengan adik saya. Iya, adik antum jadi istrinya teman antum. Bagaimana maharnya? Maharnya karena nggak disebut jadi mahar, misalnya. Saksinya panggil aja teman ini, nanti ngelik ke dua orang ini tadi si fulan ini nikahkan sama saya, selesai dan jadi leh. Jadi guyon semacam ini gak bisa. Jadi lafaz-lafaz semacam ini tidak boleh dibuat main-main, tidak boleh dibuat main-main dan harus ditebak. Apalagi nanti kalau berhubungan dengan masalah, jadi kalau berhubungan dengan masalah talak, insyaallah akan kita jadi kita bahas pada pertemuan besok dengan Subhanahu wa taala bahayanya orang main-main dalam talak. Ini bahayanya orang main-main dalam talak. Oleh karena itu saya sering mengatakan artis-artis itu berbahaya sekali yang menikahkan orang main-main. Kan menikahkan di film-film itu. Saya nikahkan ini dengan kamu. Kalau dia itu walinya, jadi itu pernikahan. Meskipun di film. Karena ya, akad nikah ini kata Rasulullah, jidduhun najid wa hadluhun najid. Jadi dibuat sungguh-sungguh, ya jadi sungguh-sungguh. Dibuat main-main, ya jadi sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, terutama nanti kalau berhubungan dengan masalah akad. Oleh karena itu jangan main-main. Kalau punya anak kecil perempuan, yang punya anak perempuan atau yang punya adik perempuan, jangan guyon masalah ini, bahaya ini. Atau ada jadi kebalikannya, ada seorang ikhwan, adik, antum punya adik ya? Iya, anak mana? Anak sini-sini. Nikah dengan saya. Kemudian si kakak tadi mengatakan, iya gak apa-apa, sudah jadi, selesai itu. Selesai itu sebagai sebuah pernikahan. Mahar diurus nanti, walimah diurus nanti, saksi diurus nanti belakangan. Allahu'alaikum. Jadi itu yang berhubungan dengan masalah, jadi akan nikah, haram dicermati. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat pada masalah selanjutnya. Masih ada waktu seperempat jam. Kita lihat sekarang pada masalah walimah. Walimah para ikhwan dan para ikhwat sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diperintahkan. Para ulama berselisih apakah wajib atau kasimat sekitar sunnah, tapi yang jelas walimah itu diperintahkan. Jadi walimah itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Kalau Rasulullah SAW melihat Abdurrahman ibn Auf menikah maka Rasulullah mengatakan aulim walau bisyatin, jadi buatlah walimah meskipun seekor kambing. Antum harus pahami hadis ini. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah di kota Madinah yang mana mereka biasanya makan kambing. Diajar di kota Madinah saat itu kalau ada orang bertamu jadi orang, ya bukan orang besar sih, teman akrab itu bertamu. Kalau bertamu itu yang disuguhkan bukan beli di toko. Jadi bertamu ya benar ya, tak sembelihkan kambing, itu mereka adatnya. Nyembelih kambing. Istrinya nanti di belakang masak, kemudian selesai itu belum keluar dari rumah makan kambing. Itu biasa mereka. Oleh karena itu, sabda Rasulullah, jadi buatlah walimah meskipun seekor kambing, itu kalau bahasa kita, buatlah walimah meskipun nyembelih seekor ayam. Jadi meskipun semurah-murahnya, ajarkan walimah. Meskipun harus dibeli, jadi meskipun ya sekedar bikin roti kecil-kecilan, mengumpulkan 10-20 orang, cukup sebenarnya. Tapi walimah tetap harus dilaksanakan, karena itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal itu, bahwasanya kita sudah diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan walimah tersebut. Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam masalah walimah. Yang pertama, bahwasanya walimah itu setelah akad dan bukan sebelumnya. Sebuah kesalahan malamnya walimah, sekarang akad kan itu sebagian daerah. Ini malam sudah semalam akad walimahnya, rame-ramenya, paginya akad. Yang benar sekarang walimah, nanti malam akad. Ini karena walimah itu datang setelah akad dan tidak pernah ditemukan ada satupun cerita di zaman Rasulullah walimah dulu baru akad. Di mana-mana akad dulu atau nikah dulu baru walimah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa itu 3 hari. Berturut-turut, tapi gak harus mewah, karena mungkin ada tamu sekarang yang gak datang, bisa datang besok, bisa datang besoknya. Kalau bisa, kalau gak bisa, maka Allah sudah memberikan beban oleh kemampuannya. Terutama kalau adatnya kayak orang kita yang namanya walimah besar sekarang, itu gak mungkin kayak 3 hari habis biaya berapa kan itu, malam aja habis biaya jutaan atau puluhan juta. Tapi kalau sekedar walimah kecil-kecilan ya sampai 3 hari masih menerima tamu itu, ya alhamdulillah itu adalah sesuai dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau bisa akad dan walimah itu bulan Syawal, kalau bisa. Karena jadi kalau bisa jadi akad dan walimah itu dilakukan pada bulan Syawal. Karena para Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan saya, akad dengan saya pada bulan Syawal, dan beliau memulai hidup rumah tangga dengan saya pun mulai bulan Syawal. Menunjukkan bahwasanya akad itu kalau bisa pada bulan Syawal. Tapi ada satu hal perlu kita pahami. Kalau antum hidup di sebuah masyarakat yang mereka itu mempunyai kepercayaan-kepercayaan tertentu bahwasanya bulan ini itu tidak boleh nikah, misalkan bulan Suro atau bulan Selo, maka saya nasihatkan antum nikah bulan itu. Ini yang nasihatkan kalau hidup di sebuah masyarakat yang mempunyai keyakinan-keyakinan semacam itu, biar mendobrak keyakinan itu, antum nikah bulan itu. Anak dulu berusaha nikah bulan itu, tapi ternyata gak jadi. Karena saat itu waktunya semester. Ya, mau apa lagi? Saya masih kuliah dulu, masih nikah. Ini kemarin semester harus tunda. Ditunda pada bulan selanjutnya, bulan itu. Tapi penting bahwasanya kalau bisa usahakan begitu. Bukan sunnah ini, sunnahnya bulan Syawal, tapi untuk mendobrak keyakinan yang ada. Untuk mendobrak keyakinan yang ada bahwasanya pernikahan pada bulan itu adalah pernikahan yang bahaya atau yang lain, agar keyakinan masyarakat itu hilang, maka kita yang sudah tahu hukum dan kita yang sudah memiliki ilmu bahwasanya tidak ada hari-hari sial dan tidak ada bulan-bulan sial, maka kita lakukan perbuatan tersebut. Yang selanjutnya, para ikhwan dikenal dari Allah wa iyyakum, usahakan jadi walimah itu, jadi usahakan walimah itu ada kambingnya. Karena Rasulullah bersabda aulim walau bisyat. Antum kaya, saya enggak mau nyembelih kambing, nyembelih sapi, jangan. Nyembelih kambing aja. Kambing 2 atau kambing 3 gitu. Karena apa? Yang diperintahkan oleh Rasulullah jadi walimah itu bisyatin, dengan kambing. Bagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman ibn Auf. Yang selanjutnya, Halim diperhatikan bahwa dalam proses walimah hendaklah yang diundang itu orang-orang yang kaya dan orang-orang miskin juga yang soleh. Jadi orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amak illa dahi. Jadi janganlah yang memakan makananmu itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang soleh, yang kaya dan yang miskin. Dan hindari, jangan sampai mengundang itu cuma orang-orang kaya, terutama ini bagi kelas elit. Biasanya temannya bukan juga orang-orang kaya semua. Yang kaya-kaya diundang, yang miskin-miskin gak diundang, terutama kalau nikahnya di hotel, hindari. Karena Rasulullah SAW bersabda, ini syarru ta'ami ta'amu walimah. Jadi sejelek-jelek makanan adalah makanan pada satu walimah, yaitu yang diundang itu orang yang gak butuh, orang yang butuh gak diundang. Maksudnya orang kaya kan gak butuh makanan, di rumah juga banyak makanan, diundang. Yang miskin yang sebenarnya butuh makanan semacam itu gak diundang. Itu adalah sejelek-jelek makanan. Terutama ini saya wajarkan kepada ya, nikah di gedung-gedung pertemuan, di hotel atau di tempat-tempat. Biasanya nikah di tempat-tempat itu tidak boleh masuk kecuali pakai undangan. Dan biasanya diundang orang-orang kaya, yang miskin ditinggal. Rasulullah mengatakan makanan di situ adalah syarrut ta'am. Jadi sejelek-jelek makanan, makanan yang diundang ke situ adalah orang-orang yang gak butuh, orang-orang kaya. Sedangkan orang-orang yang sebenarnya butuh itu ditinggalkan, yaitu orang-orang. Itu berhubungan dengan masalah walimah. Dan yang selanjutnya, hindari. Jadi walimah itu apapun namanya harus tidak boleh ada kemaksiatan. Jangan ya ikhwan, antum memulai hidup rumah tangga antum dengan kemaksiatan. Hindari ikhtilat, hindari campur baurnya laki-laki perempuan, hindari musik, hindari hal-hal yang lain yang itu adalah ada pada biasa kita saksikan dalam dunia-dunia pernikahan. Karena apa? Orang menikah yang tidak tetap atau dia itu tetap pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh untuk melakukan kemaksiatan yang ada di dalam tersebut. Boleh jadi menyanyikan sesuatu dalam koridor-koridor syar'i yang ada pada hukum tulisan dan di dalam masalah walimah tersebut. Yang terakhir sebelum anda tutup masalah walimah, bahwasanya orang yang diundang, jadi orang yang diundang untuk walimah, undangan walimah itu wajib untuk dihadiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi hakul muslim ala muslim cipta, jadi hak muslim atas muslim yang mana itu ada. Nah, salah satunya adalah engkau memenuhi panggilan undangannya. Jadi idza ta'awtahu fastajibhu, jika engkau atau jika dia memanggilmu, maka penuhilah panggilan dia, penuhilah undangan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi wajib memenuhi undangan kalau undangan itu atau kalau walimah itu tidak mengandung unsur keharaman. Jadi tidak campur baur laki-laki perempuan, tidak ada musik, tidak ada apa, itu wajib untuk dihadiri. Tapi kalau ada semacam itu, maka jangan hadir. Karena antum akan datang pada tempat yang haram. Jadi antum akan datang pada menempati tempat yang haram. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi." Ini wadzalika da'ful iman. Jadi barang siapa yang mudah kemungkaran, maka mungkarilah dengan kekuatannya atau dengan tangannya kalau mampu. Kalau tidak, maka dengan lisannya dinasihati. Kalau tidak, maka dengan hatinya, yaitu dengan mengingkari. Dan itu adalah sejelek-jelek atau selemah-lemah dari keimanan tersebut. Adapun kalau lu bagaimana enggak datang lah wong paman atau saudara sepupu, masa enggak datang? Antum menasihatkan datang sebelum atau setelah? Sebelum acara datang, belum ada maksiat, atau setelah selesai acara datang, demi menjaga hubungan kekeluargaan dan antum tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Pada waktu sebelum acara datang, ngomong aja sama keluarga, "Pak, maaf saya datang sekarang, nanti ada perlu." "Perlunya apa?" "Nggak tahu, perlu apa yang ini perlu." "Perlu makan, perlu tidur, perlu belajar, perlu yang penting perlu." Kan? Bohong kan? Bohong. Enggak bohong. Itu yang kemudian dalam bahasa fikih kita kenal dengan istilah tauriyah. Jadi orang kita ngomong enggak bohong. Tapi orang nyangka lain. Jadi kita maksudkan lain, orang-orang lain memaksudkan orang lain. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Saat itu Rasulullah di bawah. Kan hijrah dengan Abu Bakar, gantian yang di atas. Gantian. Saat ketemu dengan orang, Rasulullah pas di bawah nuntun kuda, nuntun unta, Abu Bakar pas di atas. Orang itu datang, orang itu kenal Abu Bakar tapi enggak kenal Rasulullah. Orang itu tanya, "Wahai Abu Bakar, siapa orang ini?" Abu Bakar menjawab, "Hadin Yahdi Tariq." Hadin Yahdi Tariq itu bahasa letterlocknya orang ini penunjuk jalan yang menunjukkan kepada ku jalan menuju Madinah. Orang itu memahami, "Oh, penunjuk jalan, ya udah." Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar, hadin penunjuk jalan yang menunjukkan jalan kepadaku jalan Islam. Benar kan? Rasulullah yang menunjukkan kepadaku jalan Islam, benar, enggak masalah. Abu Bakar enggak bohong ketika jawab semacam itu. Dia salah paham, ya terserah, salah paham. Terserah aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Badar. Beliau pada waktu masuk dalam perang Badar di bukit sebelah sana ada orang-orang kafir, beliau bertemu dengan orang Arab Badui. Rasulullah dia ditanya, orang itu bertanya kepada Rasulullah, mimmanil qaum, ini kam dari kabilah apa kalian, itu bahasa kita, mimman, siapa kalian, mimman. Rasulullah jawab dulu pertanyaanku, baru saya jawab. Yang di sebelah bukit sana itu berapa unta yang disembelih setiap hari? 10. Rasulullah berarti mereka jumlahnya sekitar 1000. Karena 100 unta, 1 unta itu rata-rata untuk 100 orang. Setelah itu Rasulullah menjawab, kalau begitu sudah saya jawab sekarang. Wahai kalian, dari mana kalian? Rasulullah mengatakan mimma. Mimma itu kalau bahasa Indonesia dari ma itu air. Orang Arab itu memahami, oh dari kabilah ma. Memang benar di Arab itu ada namanya kabilah ma. Oh dari kabilah ma, ya udah. Dan maksud Rasulullah, mimma saya dari air mani. Sama dari air mani, nggak bohong, dia salah paham ya terserah kan itu. Saya katakan hal ini kadang-kadang perlu untuk digunakan. Di antum nggak datang kadang-kadang bermasalah karena keluarga, masa saudara sepupu atau saudara kok nggak datang pada walimah bermasalah juga. Jadi pada waktu walimah seandainya datang menunduk lihat paha ke atas lihat wajah kan itu. Ya, gitu kan biasanya antara walimah bermasalah. Mau gak datang bermasalah. Datang sebelum acara, datang atau datang setelahnya. Kalau datang sebelum, katakan, "Pak, afwan ya, maaf, datang sekarang karena nanti ada perlu." Perlunya apa? Ya terserah itu perlu. Yang penting nanti ada perlu. Dia memahami, oh mungkin mau perlu penting. Tanpa meninggalkan walimah. Tadi waktu antum mau perlu tidur, mau perlu mandi, mau perlu, yang penting perlu kan itu. Atau nanti setelah acara, besoknya gitu, "Pak, maaf kemarin gak bisa datang, ada perlu." Perlu, ya sudah perlu gitu. Kan gak apa-apa, antum gak bohong dan antum gak terjerumus dalam dosa. Jadi itu yang sering saya nasihatkan kepada teman-teman, kalau harus masuk dalam acara walimah yang ada keharaman. Karena apapun namanya, ya bahwasanya walimah yang ada keharamannya dan itu hampir yang terjadi dengan keluarga kita terjadi. Padahal menro'ani kemungkaran penyuhir huriyadih dan menyebabkan siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dirubah dengan hatinya, dengan tangannya, kalau tidak dengan lisannya, kalau tidak maka dengan hatinya. Yang selanjutnya, bahwasanya kalau jadi selesai acara pernikahan, selesai acara jadi pernikahan, maka ada dua hal yang harus dilakukan ya oleh orang-orang yang diundang. Yang pertama, mendoakan pengantin. Doanya insya Allah masyhur dan kita hafal semuanya. Barakallahu lah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi semoga Allah memberikan berkah kepada engkau dalam kenikmatan yang kau dapatkan, dan semoga Allah memberikan berkah kepada engkau dalam kesengsaraan yang kau jalani, dan semoga Allah mengumpulkan kalian di atas kebaikan. Adapun doa-doa yang lain itu tidak ada sunnahnya. Bahkan termasuk larangan kalau orang mengatakan semoga berbahagia dan cepat dapat keturunan. Itu ada larangannya. Jadi lafaz semoga berbahagia itu terlarang. Karena orang-orang jahiliyah dulu kalau ada pengantin itu mereka kalau salaman dengan pengantin itu jawabnya birrafa'i wal bani. Birrafa'i wal bani. Itu perkataan orang Jawa. Kalau bahasa kita birrafa'i semoga berbahagia. Itu bahasa kita. Wal bani dan cepat dapat anak. Itu bahasa kita. Rasulullah jangan lafadkan itu. Gantilah dengan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Karena itu kalau bikin undangan jangan dengan lafaz semoga berbahagia. Itu lafaz itu lafaz terlarang. Tulislah lafaz pengantinnya semoga menjadi pernikahan yang mubarak. Semoga menjadi keluarga yang penuh berkah. Itu lafaz syar'i. Jadi lafaz syar'i yang harus dicermati. Banyak hal-hal itu yang kayaknya enggak bermasalah ternyata bermasalah. Ini ternyata hal-hal semacam itu bermasalah. Karena apa? Doa itu, yaitu doa barakallahu lak wa baraka alaik mengandung sesuatu yang sangat besar sekali. Mendoakan kepada pengantin agar mendapatkan keberkahan, baik tatkala dia senang dan mendapatkan keberkahan, baik tatkala dia susah dan dikumpulkan dalam kebaikan. Itu yang salah pertama. Yang kedua, jangan lupa doakan sahibul hajah. Jadi doakan siapa itu? Orang yang bikin walimah. Karena kita sudah makanannya, paling tidak kita ke walimah kan makan kan itu. Makan atau minum atau nyicipi, apa yang penting nyicipi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, kalau kita diberi makanan, maka doakan. Jadi kalau kita diberi makanan bertamu, kemudian disuguhi makanan dan disuguhi minuman, maka doakan meskipun enggak harus lisan. Enggak harus dilafadzkan, dalam hati itu didoakan. Doanya Allahumma ata'in man ata'amana wasqi man raqana. Ya Allah, berilah makanan orang yang telah memberikan makanan kepada kami, dan berilah minuman orang yang telah memberikan minuman kepada kami. Atau doa-doa yang semisal itu bisa dilihat pada muslim atau kumpulan doa-doa tersebut. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan walimah. Yang berhubungan dengan walimah, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kalau masih ada yang tersisa, kita lanjutkan dengan diskusi. Apa itu yang dijawab, mudah-mudahan bisa dijawab atau bisa dilengkapi dengan hal-hal yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya ingatkan pada pertemuan hari ini. Tetap ada mahalnya. Adapun sang istri, bagaimana kalau sang istri itu rela nikah tidak usah mahal? Ya tidak boleh. Ini mahal tetap ada meskipun dikit. Yang kita katakan mahal tetap wajib meskipun dikit. Itu yang ada. Adapun kalau semacam ini maka hal itu diperbolehkan. Bagaimana kalau menerima akad nikah yang diwakilkan, lafaz wakil tidak menyebutkan nama yang diwakilkan, tetapi dalam niat adalah mewakili, itu karena telah ucap. Sedangkan jika ini untuk diri, maka itu berarti ala niatillah. Apakah kaidah ini berlaku dalam masalah ini? Kaidah ini benar, tapi penempatan kaidah selalu benar. Betapa banyak orang yang berkaidah benar, ternyata pada waktu menempatkan kaidah salah. talak nikah rujuk itu harus dengan lafaz. Rujuk bahasa jabarannya para ulama, tapi yang jelas talak dengan nikah harus dengan lafaz. Insyaallah akan kita bahas pada masalah talak. Kalau seorang suami gagal pada istrinya, marah besar, dia di dalam hatinya mentalak istrinya, apakah jadi talak? Tidak. Sebelum keluar kelihatan. Pada seorang bapak itu, saya katakan di awal tadi, dia itu di majelis nikah, majelis akad pada KUH, tapi gak melafazkan salaman, senyum-senyum gitu. Gila itu, bukan akad nikah. Dengan asal, kan sudah paham dua-duanya. Selesai paham dua-duanya, gak usah dilafazkan, gak jadi nikah. Karena ini itu urusan lafaz dan bukan urusan hati. Oleh karena itu, kalau yang diwakilkan maka harus disebutkan dari siapa dia itu mewakili, namanya atau apa yang disebut bahwa dia itu mewakili. Adapun kalau tidak, maka bisa diulangi kembali karena tadi lupa atau yang lain. Sekali lagi bahwasanya ini adalah akad dan akad itu dengan lafaz. Apa sih bedanya? Jadi antara zina dengan nikah. Jadi sama-sama bayar, kan itu? Yang satu bayar mahar, yang satu bayar biaya itu. Ini ujung-ujungnya juga campur antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan itu cuma ucapan seorang bapak, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Jawaban seorang calon suami, saya terima. Itu aja membedakan. Yang akan ini sangat menentukan. Oleh karena itu sangat diperhatikan. Dan masalah para ulama membahas masalah akad ini tajam, karena ini adalah masalah yang berhubungan dengan halal dan tidaknya fardhi seorang wanita. Allahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, proses kedudukan wali. Bagaimana jika seorang ikhwan datang yang kita rindukan agama dan akhlaknya ternyata bapak kita menolak hewan tersebut dan menjodohkan kita dengan pemuda yang agama dan akhlaknya tidak kita ridhoi, dan bapak kita hanya meridhoi kita menikah dengan pemuda yang tidak kita ridhoi agama dan akhlaknya, apakah status kewalian masih ada jika kita menikahkan secara paksa? Masalah ini sering terjadi pada kamu sekalian. Jadi anaknya anak kajian, bapaknya bapak abangan. Yang datang ke situ kebetulan yang ikhwannya itu pakai baju koko, jenggotan gitu. Ya alhamdulillah. Nah, jadi ya orang yang terbaik akan menenangkan. Bapak ini melihat ada orang semacam itu, orang pampang, gak karuan dulu. Tapi yang penting, jadi mau dan anaknya itu, yang anak kajian itu mau dinikahkan dengan anak abangnya juga, gak mau. Pertama, bahwasanya wali tetap wali. Dia tidak bisa dilepas kewaliannya selagi belum kafir di muslim, dan selagi dia itu tidak dicabut perwaliannya oleh hakim. Adapun kalau kafir, ini bahasanya dalam masalah tiga. Tidak, apakah perbuatan abangan dia, perbuatan kedawen dia itu sudah pada titik kekufuran, ataukah masih muslim tapi muslimnya muslim abangan. Kalau sudah kafir, jelas orang itu tidak berhak jadi wali. Adapun kalau masih muslim, dia tetap wali apapun dia. Ini apapun kenyataan dia, dia itu tetap sebagai seorang wali dalam mazhab yang sahih, bisa dicabut dengan cabutan hati. Bagaimana cara bagi akhwat semacam itu? Bagi akhwat semacam itu saya nasihatkan, kalau dia mempunyai keluarga abangan jawen, kemudian dilamar oleh seorang ikhwan yang agamanya bagus, tidak menerima. Atau mungkin bapaknya bukan kejawen, bapaknya itu orang berpangkat, yang kebetulan ngelamar itu ya orang yang tidak terlalu bagus gitu nilai ekonominya. Bapaknya menolak padahal akhwat itu suci. Yang penting dari alasan-alasan tertentu yang menjadikan wali itu tidak menerima calon suami. Seorang wali tidak menerima calon suami itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama alasannya syar'i, kemungkinan kedua alasannya tidak syar'i. Alasannya syar'i maksudnya Jadi kalau alasan penolakan sang bapak itu didukung oleh dalil. Jadi misalkan datang kepada dia pakai mobil terbaru, kaya, tapi tahu bahwa si bapak orang ini orang kejat, tukang minum khamr. Anaknya setuju karena kaya. Bapaknya menolak karena dia itu orang yang rusak akhlaknya. Maka jadi itu yang bisa menangkan adalah bapaknya karena alasan syar'i. Kalau pertanyaan sekarang, alasannya tidak syar'i, yang bisa dilakukan oleh akhwat itu adalah dia melapor ke hakim. Dia melapor ke hakim, ya, yang jelas bukan akhwat sendiri, ngomong sama pamannya kayak, atau ngomong sama ustadznya, atau ngomong sama apanya, pak, bahwasanya saya mau nikah, seumur 25, sudah punya nikah. Kemudian ada yang lama, bapak saya tidak setuju, padahal dia itu orang yang bagus, tidak setuju karena tidak sama wetonnya, misalkan wetonnya tidak sama, atau dia itu kurang kaya, atau dia itu penting alasan tidak syar'i. Kemudian nanti dilaporkan ke pengadilan, hakim. Hakim nanti memanggil bapak. Bapaknya dipanggil, pak, anak sampean lapor. Anak sampean lapor bahwasanya begini, sampean menolak. Padahal orang itu orang bagus, kenapa? Enggak foto watoni atau wetoni atau apa, enggak sama gitu. Maka sang hakim menasihati sama dia. Tetap enggak mau. Karena tetap tidak mau, maka sang hakim mengeluarkan surat keputusan. Kami pengadilan agama begini dan begini, hakim bulan dan bulan memutuskan bahwasanya yang bernama bapak bulan bin bulan, misalkan itu bapaknya tadi, mempunyai seorang anak namanya Fulana. Ini kami sang hakim mencabut dia sebagai walinya. Kenapa? Karena alasannya 1, 2, 3, 4. Dan sejak saat ini masa perwaliannya diambil alih oleh pengadilan agama Malang. Maka saat itu kemudian yang menikahkan dia adalah pengadilan agama, atau boleh dilimpahkan oleh pengadilan kepada keluarga yang lain. Tapi jangan robot para kawan. Jangan menangkap bapak saya orangnya gak beres, robot aja gitu. Jangan, ini urusan hakim. Jadi bapak antum sebejat-bejatnya bapak antum, bukankah dia yang menyebabkan anti keluar dalam dunia ini? Jadi sejelek-jeleknya bapak anti, sebejat-bejatnya orang tua kita, bukankah karena keduanya kita terlahir ke alam dunia? Hormatilah dia. Orang tua kafir saja Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fi dunya ma'rufan." Jadi kalau keduanya orang tuamu itu memaksamu untuk masuk ke dalam agama musyrik, agama kafir, jangan taati, pergauli keduanya dengan bagus. Itu orang tua kafir. Bagaimana dengan orang tua muslim tapi masih tanda tanya, kan itu masih suka berbuat kejahatan. Orang tua tetap orang tua, hormatilah dia apapun kenyataannya. Dan saya menasihatkan antum bagi yang ikhwan dan anti bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan, kalau ngomong sama orang tua jangan ngomong sebagaimana sama teman. Kita apapun derajat anti, orang tuanya gak lulus SD, anti sarjana. Jangan ngomong seakan-akan menggurui. Jadi egois orang tua masih ada. Ngomong yang lembut, bahwasanya kita sebagai anaknya. Jadi pak, saya tahu bahwasanya bapak itu menginginkan saya berbahagia, mau dinikahkan dengan si Fulan. Saya tahu bahwasanya bapak itu niatnya bahagia, nanti kebahagiaan menurut saya itu begini. Insya Allah orang tua akan guna. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, tiga nyambung, insya Allah nanti akan guna. Adapun kalau datang, pak, sampai itu gak benar, bukan Rasulullah bersabda, gak atah kumantar kau nantina rumah puluh kau gitu. Orang tua didalili, ikhwan, mana? Orang tua kemudian didalili, pak, sampai itu gak atah kumantar kau nantina rumah puluh kau gitu. Ya bengong, setelah bengong malah marah. Orang tua sentuhlah dengan sentuhan hati. Ada saat ada kita ngobrol sore-sore gitu. Dan lain-lain. Ada pun dengan bahasa-bahasa yang akan-akan antara guru dan murid atau antara teman dengan teman, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka jadi itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi kalau memang dinasihati tetap mentok, orang tuanya benar-benar mentok, tidak bisa, tempuhlah jalur hukum, jangan terobos. Ini jangan serobot-serobotan, karena ini bukan urusan yang sembarangan. Wallahu a'lam. jika akhwat menyatakan diri telah menyukai terhadap suatu ikhwan, suatu seorang ikhwan, apakah dapat dikatakan akhwat tersebut telah terjerumus ke dalam penyakit ish? Bisa iya, bisa tidak. Isek itu ya, melihat kucing dengan dia, melihat air dengan dia, ish. Jadi hatinya itu tertanam kecil. Cinta fitrah anak manusia. Orang melihat kemudian cinta wajar, asalkan ditempatkan pada yang sewajarnya. Nanti jalan-jalan antum, jalan-jalan melihat ada akhwat, jangan kemudian nikah sama dia. Kemudian jadi saya cari hamba berapa nomor rumahnya dia. Datang ke rumahnya, jelamat, alhamdulillah, jalan yang benar. Tapi kalau berapa nomor kosnya dia, cari ke kosnya jadi masalah kan itu. Jangan nomor kosnya dia, datangi, diajak kita, dan lain-lain jadi masalah. Jadi cinta sebenarnya bukanlah sesuatu yang membahayakan. Yang salah adalah bagaimana menyalurkannya. Seorang ikhwan, jadi seorang ikhwan cinta, jadi cinta kepada ikhwan pun sama sebagaimana seorang ikhwan cinta kepada akhwan. Hanya yang bisa kita lakukan, kalau seorang ikhwan jadi cinta kepada seorang ikhwan, maka tempuhlah jalur yang benar. Ngomong sama kakaknya, kak, saya mau senang sama bulan itu, tolong deh ngomongin gitu. Ngomong ke bapak atau sama orang tuanya atau yang nenek. Adapun antara yang nenek, semua jalur syar'i dan jangan tempuh jalur yang lainnya. Adapun gambaran-gambaran yang ada itu usahakan dihilangkan. Bagaimana cara misalnya? Banyaklah berbaca, banyaklah berzikir, banyaklah membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, maka insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan menghilangkan itu. Dan usahakan semampunya. Kalau memang tidak bisa, maka kita sudah berusaha dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang telah kita usahakan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Allahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua agar bisa menutup perjalanan kami padahal sekarang saya masih kuliah. Berikutnya, hukumnya nikah padahal saya belum kerja, tapi saya juga mencoba untuk berpuasa, tapi tetap saja tidak bisa. Saya belum kerja. Pertanyaan kedua dulu karena juga hukumnya nikah pada saya belum kerja. Rasulullah SAW berkata bersabda, "Man istata'a minkum al-ba'ah, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'ah, falyatazawwaj, fa innahu ahsanu al-farj wa akhdhu al-basar. Faman lam yastati' fa'alayhi bis-siyam, fa innahu lahu jam." Wahai para pemuda, pada siapa yang sudah ba'ah, maka nikah. Karena nikah itu lebih bisa menjaga kondisi dan bisa dilumpuhkan badannya. Kalau tidak, maka berpuasalah, karena itu bisa untuk menahan diri. Yang pertama, bahwasanya kalau antum sudah ba'ah, ba'ah itu bisa jima, mampu jima. Yang kedua, kira-kira mampu nafkah. Jadi ada kekuatan dalam hati mampu memberi nafkah. Memberi nafkah gak harus mobil, gak harus sepeda motor, gak harus apa. Memberi nafkah, makan, pakaian, makan yang wajar, maka menikahlah. Oleh karena itu, hukum menikah dalam Islam itu ada lima. Ada lima. Yang pertama, orang yang mampu atau orang yang ba'ah. Ba'ah itu orang yang mampu jima dan mampu memberi nafkah. Kemudian dia mampu jima, mampu memberi nafkah. Terus kebelet. Kebelet nikah. Kalau tidak takut terjerumus pada zina, maka orang itu wajib untuk segera menikah. Wajib. Yang kedua, kalau orang itu orang yang ba'ah, mampu jima, mampu memberi nafkah, tapi ya keinginan nafkah, keinginan nikah itu masih biasa-biasa saja lah, masih belum ada keinginan nikah, masih biasa-biasa saja. Orang semacam itu disunahkan untuk mempercepat nikah, disunahkan untuk mempercepat nikah. Yang ketiga, bisa menjadi jadi haram, jadi bisa menjadi haram. Kalau orang jadi bisa menjadi terlarang, kalau orang itu tidak mampu untuk jima, yang laki-laki yang penting merasa bahwasanya dirinya itu tidak mampu itu, merasa bahwasanya dirinya tidak mampu itu, dan itu diketahui kan gitu belum nikah, bahwasanya tahu bahwasanya dia tidak mempunyai itu atau dia tidak punya itu, tidak punya alat itu jima. Mungkin jadi karena pada waktu kecilnya itu apa itu kemaluannya dipotong sama kakaknya misalkan, atau yang lain penting kira-kira tidak mampu itu jima. Maka orang semacam itu haram hukumnya. Dia itu cukup bagi dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, itulah ketentuan Allah bagi dia, jangan menikah. Karena kalau dia menikah dia itu menzalimi wanita. Insyaallah akan kita bahas pada hal suami istri, wanita istri tidak cuma cukup dengan uang. Dia itu ada nafkah yang lain yang kemudian diberi nama nafkah batin. Pernah ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin, suami saya itu setiap malam sholat, kalau siang puasa, malamnya sholat, siangnya puasa terus. Umar, ya ini Umar ni'mal zawju, suami itu jempol, bagus. Malam sholat, siang puasa, bagus. Ya datang lagi, ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin, suami saya dengarkan, siang puasa terus, gak pernah gak puasa, malam sholat terus, gak pernah tidur. Ya bagus, kemarin sudah bilang bagus, masih ngomong lagi gitu. Besoknya datang lagi, ya Amirul Mukminin, saya balik dengan pertanyaan kemarin. Saat ini ada namanya orang namanya Ka'ab, ada seorang di samping Amirul Mukminin namanya Ka'ab. Ya Amirul Mukminin, suami saya kalau malam sholat, kalau pagi, kalau siang puasa. Umar tetap ngotot, ya bagus gitu. Ya bagus, dibilang bagus ngotot gitu. Sama teman duduknya Umar namanya Ka'ab. Ya Amirul Mukminin, wanita ini bukan sedang muji suaminya. Wanita yang ada di hadapan antum sekarang ini bukan sedang muji suaminya, dia sekarang itu sedang ngeluh, mengadukan perihal suaminya. Umar godok-godok, loh kok ngeluh? Ya udahlah kalau gitu kamu yang hukumi. Kamu-kamu yang paham begitu ya udah hukumi bagaimana? Maka kata dia, panggil suaminya. Panggil suaminya datang. Istrimu ngeluh, wahai sang suami, karena kamu itu siap malam ibadah terus, kalau siang puasa terus. Kata dia, wahai yani al-qadi, wahai sang hakim, saya itu takut kepada Allah, saya takut masuk neraka, saya menundukkan surganya, oleh karena saya melalaikan semua urusan wanita. Bagus kayaknya, tapi kata si Ka'ab, jangan tidak, kamu 1-4 hari sekali jangan puasa, kamu 4 malam sekali gak boleh salat, harus tidur dengan istrimu, bermain-main dengan istrimu di tempat tidur 3 atau 4 malam sekali, yang 3 malam terserah. Kok begitu? Ya karena kamu kan boleh nikah 4, boleh nikah 4 kan itu laki-laki, berarti nikah 4 itu kan giliran seorang wanita, seorang istri 4 malam sekali. Yang penting, saya bukan ngomong masalah itu, yang penting bahwasanya seorang wanita berhak mendapatkan itu. Kalau seorang laki-laki tidak mampu melakukan itu, nah berarti menggolimi, dan menggolimi orang lain haram. Dan menggolimi orang lain itu adalah perbuatan yang diharamkan. Adapun jadi ada nikah yang makruh, ada nikah yang mubah. Mubah itu kalau tidak ada yang memerintahkan dan tidak ada yang melarang. Adapun makruh adalah kalau dia merasa bahwasanya dia itu ini tidak atau belum bisa untuk ini menafkahi dengan bagus, atau dia bisa untuk bergaul dengan istrinya dengan bagus masih umur 10 tahun gitu, kemudian nikah itu bukan anak gitu. Dan kebelet nikah juga belum kok nikah gitu, maka itu dimakruhkan. Ini 10 tahun itu kalau nanti tengkar dengan istrinya ribut nanti 10 tahun kan itu dengan nenek. Tapi yang penting bagi semacam ini, jadi yang dia itu takut jadi tidak bisa untuk menghindar dari perzinahan. Padahal saya belum kerja, ini saya lakukan pertama. Antum puasa sering-seringnya, tapi jangan melebihi puasa Daud. Yang kedua jangan sering sendirian. Karena kalau sendirian seringnya ngelamun. Kalau orang sudah kepingin nikah, yang dilamunkan tidak mungkin pelajaran kan itu. Kan itu yang lain. Yang ketiga, seringlah bergaul dengan para ikhwan. Ini lupakanlah itu. Dan nenek, lepas semacam itu, kalau jangan usahakan cari kerja. Ya jadi kerja kecil-kecilan, jadi kerja kecil-kecilan, jualan koran kayak atau jualan apa itu. Insya Allah, ya Allah Subhanahu wa Taala memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan dalam firman-Nya wa aqimul ayyama minkum salat, yaitu iyyaku al-fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu orang-orang miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan dengan pernikahan tersebut. Adapun yang pertama, bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua agar bisa merestui pernikahan kami padahal sekarang saya masih kuliah. Saya kira bahwasanya urusan kuliah itu tidak terlalu bermasalah. Yang penting antum yakinkan bahwasanya antum siap menikah dan antum tidak mempengaruhi kuliah. Tapi jangan tangan-tangannya panjang. Adapun antum, jadi biaya kuliah, biaya kos, biaya tapi sebenarnya kuliah itu masih minta orang tua, gak ingin nikah, mungkin gak dapatkan itu. Orang tua kan dengan mudah mengatakan, nah kamu ngurusi diri sendiri aja, masih saya kasih, kok mau ngurusi anaknya orang lain, mau dikasih makan apa, kan itu orang tua pikirannya. Adapun kalau antum sendiri sudah berani, bisa meyakinkan orang tua, sudah bisa mandiri, kadang-kadang ngasih orang tua, 50 ribu, 100 ribu nanti, atau ngasih oleh-oleh pada orang tua. Yang penting yakinkan bahwasanya saya mampu berdiri sendiri. Minta izin kapital tidak mudah. Jadi tidak sulit untuk mengatakan hal itu. Jadi kondisi yang kadang-kadang melakukan itu. Kalau kondisi kita sudah siap, mungkin kita perlu jalur pendekatan. Antum jadi perhatikan bapak dan ibu mana yang lebih bisa dilobi. Jadi kalau ibu yang lebih bisa dilobi, jalur ibu. Kalau bapak, jalur bapak. Jadi karena kalau ini menggunakan jalur yang lebih sulit untuk diterjang, maka kadang-kadang sulit. Tapi yang penting saya katakan, yakinkan orang tua bahwasanya antum siap. Jadi, yakinkan orang tua bahwasanya antum sudah siap untuk menikah. Dan itu tergantung pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam. Saat akan nikah, jika wali nikah karena wajibkan pada orang yang dihubunginya, apakah perlu dilakukan dengan pemberian surat kuasa dari wali nikah pada orang yang akan menggantikannya sebagai wali? Yang kedua, apakah orang-orang yang berhak menjadi wali nikah itu harus sesuai urutan? Maksudnya, kalau misalnya di bapak, tapi tidak menjadi wali, apakah boleh saudara bapak yang menjadi wali? Bukan saudara kami. Yang pertama, jika wali nikah akan mewasilkan, maka tidak harus ada surat kuasa kayak tukang. Cukup dengan lewat. Jadi Pak Kiai, tolong saya dinikahkan. Pak Kiai ngomong iya, gak apa-apa. Sudah selesai. Tidak harus ada orang torestan, tanda tangan, materai, 4.000 materai yang lain. Tidak. Itu semuanya tidak. Lewat cukup. Jadi sebagai saksi atau sebagai mewakilkan hal tersebut. Yang kedua, jika ada wali dekat, bolehkah wali yang jauh, wali dekat maksudnya bapak, bolehkah wali yang jauh, misalkan ponakan, menikahkan? Yang pertama, jika ada wali dekat, maka wali yang jauh tidak boleh menikahkan kecuali dengan izinnya. Adapun kalau ada bapak, kemudian bapak ngomong, udahlah, jadi sampean aja yang nikahkan, ngomong sama anaknya, misalkan saudaranya. Ada bapak tapi yang nikahkan saudara lagi dengan seizin bapak, ini namanya wali wakil. Jadi ada bapak tapi diwakilkan kepada saudaranya. Ini sama aja dengan yang di depan. Adapun kalau bapak mewakilkan kepada saudaranya bapak, taman padahal ada saudara, ya boleh, karena ini urusannya sekarang bukan urutan tapi wakil. Jadi yang diwakilkan bapak, dia mewakilkan kepada siapa terserah yang digendaki. Adapun kalau tidak ada bapak, cuma ada saudara dan paman rebutan, saya menikahkan, paman ngomong, saya aja, maka yang berhak adalah saudara. Tapi kalau gak ada bapak, yang ada saudara dan ada paman, kemudian paman kepengin nikahkan saudaranya, ya pak, sampai yang menikahkan berarti saudara itu mewakilkan. Jadi tidak, jangan terlalu diperumit masalah-masalah ini, bahwasanya jadi bisa diwakilkan sendiri dan bisa untuk diwakilkan, dan kalau bisa diwakilkan maka bisa kepada siapapun juga meskipun ada wali dekat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dalam istiqoroh, manakah yang kedua? Sholat dulu lalu musyawarah, atau musyawarah dulu lalu sholat? Insya Dalam salat istisna orang, jadi antum salat, ya antum di depan ada pilihan antara pilihan A dan B atau pilihan A dan B. Salat dari sihar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi bayangan kita si A terbaik, tapi ternyata dalam pandangan Allah si A itu jelek. Oleh karena itu, salat istisna adalah senjata kaum mukminin. Salat. Kemudian bacalah doa itu baik pada saat sujud atau sebelum salam, dan itu yang terbaik. Jadi doa salat sore itu sebaiknya dibaca pada saat salam, dan boleh juga dibaca setelah salam kalau tidak hafal. Tapi kalau tidak hafal kan juga yang hafalannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pilihan yang terbaik. Pertanyaan kita sekarang, kalau yang dimaksudkan musyawarah ini adalah doanya, maka doa itu bisa dibaca pada saat sholat atau bisa dibaca setelah sholat. Adapun kalau yang dimaksud dengan musyawarah ini adalah musyawarah keluarga, ini musyawarah ini keluarga, maka bisa lakukan dua-duanya. Jadi bisa lakukan dua-duanya. Mungkin aku sudah ngomong sama bapak, ngomong sama ibu, mereka semuanya sudah pas, sudah mantap, tapi tetaplah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya apakah orang ini cocok dengan saya ataukah tidak. Ataupun jadi kadang-kadang salat kemudian dibicarakan kepada orang tua itu pun tidak masalah. Dan yang belum disadari bahwasanya salat di awal itu tidak selamanya ada petunjuk langsung lewat mimpi. Tidak selamanya salat di awal kemudian mimpi ketemu si A atau ketemu si B, tidak harus, meskipun ada. Karena itu kadang-kadang saya katakan ini karena sebagian ikhwan atau sebagian teman saya itu salat istikharah terus kok nggak mimpi, ya kalau ini nggak apa-apa kan. Kadang-kadang istikharah itu lewat, jadi ada petunjuk dari Allah melalui mimpi. Kadang-kadang kemantapan hati, kadang-kadang tidak mimpi, tidak kemantapan hati. Tapi yakinlah bahwasanya antum kalau selesai salat istikharah, kalau jadi nikah sama dia, berarti itulah hasil dari salat istikharah kita. Kalau ternyata nggak jadi, itulah berarti hasil dari istikharah kita. Yang penting jangan tinggalkan sini, jangan tinggalkan kita petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena jadi apapun kekuatan akal kita, kita masih di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ditemani mahramnya, tapi hanya ditemani temannya, bolehkah melihat atau nalar? Ada masalah yang perlu kita sadari para konsekuensian. Kalau nazar, yani kalau nazar tidak dibalik hijab, anda mengatakan tidak boleh. Yani karena kalau tidak dibalik hijab, itu namanya khulwat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa ma'a dhi mahram." Jangan sampai seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali kalau dengan mahramnya, dan teman itu bukan mahram. Itu kalau nazar. Adapun kalau ta'aruf, maksudnya ta'aruf, jadi nazarnya sudah, nazarnya sudah, sekarang ada mahramnya sudah selesai nazar, cocok, alhamdulillah. Tapi masih ada beberapa masalah yang perlu dipermasalahkan. Orang tuanya sudah pulang ke Jakarta, dipanggil lagi, jadi minta-minta duit gitu, mesin-mesin duit. Di sini sekarang, jadi ada akhwatnya di sini kuliah, dianya juga di sini ingin lebih dekat, bukan ingin lebih dekat pacaran, ingin mengetahui beberapa hal latar belakang dia. Maka lakukan di balik hijab. Jadi lakukan di balik hijab. Jadi kita akan ajak ke kosnya kalau tidak fitnah itu, antum di depan, ini di ruangan depan, dia di ruangan tengah. Yang penting di balik hijab, dengaran suara. Ini kedengaran suara tapi tidak melihat orangnya. Adapun dari sini dia kemudian ini akhirnya tanpa hijab, maka itu adalah masuk dalam khulwat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jadi kalau mau ada keperluan dengan seorang wanita, maka bicarakanlah di balik hijab. Dan ngomong dengan seorang wanita juga masalah, tidak asalkan menjaga fitnah yang ada dan asalkan di balik hijab tersebut dan tidak membawa perbuatan yang mengandung fitnah. Apakah ini masuk dengan tunangan? Tunangan dalam bahasa Islam itu lamaran. Kalau dalam bahasa letter, kalau dalam adat kita itu lamaran dan tunangan itu sama apa enggak? Tidak. Jadi yang ada dalam istilah kita itu cuma lamaran, jadi selesai cocok, melamar, selesai lamaran, nikah, yaitu prosesnya. Kalau yang berkaitan dengan tunangan itu adalah ada resepsi tunangan gitu, kemudian tukar cincin, tukar apa, maka saya katakan di awal tadi bahwasanya itu tidak ada. Ini tidak ada yang masuk dengan tunangan dalam Islam. Yang ada ya lamaran itu melamar, kemudian setelah dilamar ya jadi tunangannya. Adapun jadi ada proses tukar cincin, tukar ya apalah itu, maka sebagaimana saya katakan di awal pertemuan tadi. Allahu a'lam. Jaga. Masih berapa menit? Masih berapa menit? Asal. Lebih masih panjang. Kita lanjutkan pertanyaan dulu atau saya mau ngomong ada masalah penting yang berhubungan dengan masalah akad yang tadi kelewatan. Konsiderasi Allah wa iyyakum, ada satu masalah penting dalam masalah akad pernikahan yang tadi kelewatan. Saya teringatkan sekarang. Itu mengenai masalah syarat dalam akad nikah. Masalah syarat dalam akad nikah. Yang kita maksud dengan syarat itu begini. Kalau antum orang Irian atau orang Aceh, kuliah di sini, kebetulan ke kantor akhwat Malang, sudah nalor, sudah apa, ya cocok lah gitu, orang tua sudah setuju. Tapi akhwat itu ngomong, ya hei, saya mau nikah dengan anda dengan syarat. Apa syaratnya? Saya jangan dibawa ke Aceh. Gak mau ke Aceh, itu sudah lagi. Yang penting saya tidak mau dibawa ke Aceh. Atau kalau istri mengatakan saya ya bisa saja saya nikah dengan anda, saya terima, tapi syaratnya saya jangan disuruh tinggal di rumah mertua. Yang penting yang kita masalahkan sekarang adalah salah satu di antara dua calon mempersyaratkan syarat pada proses akad nikah atau sebelum akad. Yang penting mempersyaratkan syarat. Apa hukumnya akad ini dan akad syarat ini kadang-kadang sering terjadi. Harus kita lihat, kita cermati. Syarat itu para ikhwan dan para akhwat sekalian, ada tiga kemungkinan. Syarat dalam akad nikah itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, syarat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, syarat yang menyisihi atau berbenturan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat yang ketiga atau yang ketiga, syarat yang tidak cocok pun tidak benturan. Jadi tidak ada larangan pun tidak ada. Kita bahas dari yang pertama, syarat yang ada perintahnya. Jadi sang suami atau sang istri memberikan syarat, tapi syarat itu ada perintahnya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Bagaimana contohnya? Ada seorang ikhwan nikah atau sebelum nikah, dia ngomong sama atau dia itu nikah mau nikah dengan seorang ikhwan. Ikhwan itu ngomong, ya oke, mau nikah dengan anda. Ngomong ya, yang jelas mungkin di balik hijab atau mungkin ngomong sama walinya. Si pihak perempuan ngomong, iya, dengan syarat nanti kamu yang cari nafkah, saya nggak nafkah, atau saya tidak mau kerja. Syarat ini syarat yang sesuai dengan Al-Quran, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liyunusik dalam surat Tonas, liyunusik rusaatin min saatin, bahwasanya tidaklah sang suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Menunjukkan bahwasanya yang menafkahi itu adalah seorang suami. Kalau sang istri mensyaratkan saya nanti gak mau kerja, yang kerja kamu, maka itu adalah syarat yang sah, wajib dipenuhi. Nanti pada suatu ketika kalau sudah berjalan pernikahan itu 2-3 tahun, maka bagaimanapun juga sang suami tidak boleh untuk menyuruh istrinya kerja. Kerja yang dapat duit maksudnya, bukan kerja di piring, bukan kerja apa itu nyapu lantai, yang itu adalah memang pekerjaan dari para ibu-ibu rumah tangga yang biasa. Contoh lagi, ini contoh lagi, bahwasanya sang suami, yakni ada seorang yakni akhwat yang ditawarkan pada sang suami, pada seorang akhwat. Kemudian sang akhwat ngomong, iya saya mau menerima pernikahan, mau nikah dengan akhwat tadi dengan syarat nanti akhwat itu mau tak bawa ke rumah saya. Saya sudah punya rumah, tapi di luar Jawa misalkan, nanti sang akhwat itu harus mau dia bawa ke sana. Ini adalah syarat yang sesuai dengan syar'i. Karena apa? Yang berhak menentukan tinggal di mana itu suami bukan istri. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Jadi, wahai para suami, tempatkanlah istri-istrimu di mana engkau tinggal. Berarti kan para akhwat. Jadi bahwasanya yang berhak menentukan di mana tinggal itu suami dan bukan istri. Bagaimana insyaallah akan kita bahas lengkapnya pada masalah hukum nafkah kalau memang ada waktu. Itu adalah syarat-syarat yang ada perintahnya dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini wajib ditepati. Ini wajib untuk ditepati, tidak boleh untuk diganggu-gugat, kecuali kalau yang bersyarat itu mencabut kembali syaratnya. Yang ketiga atau syarat yang ketiga, macam yang ketiga, yaitu syarat yang jelas-jelas bertentangan dengan syar'i. Contohnya gimana? Ada seorang akhwat melamar seorang akhwat. Yang akhwat itu nerima, ya gak apa-apalah gitu, saya mau menikah dengan anda, tapi dengan syarat nanti gak boleh kumpul. Masalah. Nanti selesai akad nikah gak boleh jima. Ya, ini syarat syar'i. Karena apa? Jadi orang nikah, ya konsekuensinya jima kan itu. Maka syarat semacam ini para ulama berselisih. Seandainya pernikahan itu dilangsungkan dengan syarat semacam ini, apakah pernikahannya batal ataukah pernikahannya sah tapi syaratnya batal? Yang sahih yang kedua, nikahnya sah, syaratnya batal. Nikahnya sah tapi syaratnya itu batal. Atau yang lain, jadi ada seorang ikhwan ngomong, saya mau nikah dengan anda, jadi dilamar atau dia itu diminta oleh seorang ikhwan misalkan, saya mau menikah dengan anda dengan syarat nanti saya gak kerja, jadi yang kerja istri gitu. Syarat ini batal. Kenapa? Yang kerja, yang cari nafkah itu suami. Ini liu lebih kebiasaan hati ini tadi, sebagaimana saya katakan di awal. Jadi yang kerja itu suami dan bukan istri. Ini yang selanjutnya. Jadi syarat yang kedua adalah syarat yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang kedua atau yang selanjutnya adalah syarat yang tidak ada perintah pun tidak ada larangan. Misalkan saya katakan, saya mau nikah dengan anda, tapi saya jangan dibawa nanti ke Aceh. Itu kan nggak ada larangan, pun sekaligus nggak ada perintahnya kan itu. Para ulama berselisih saja mengenai masalah syarat ini. Tadi wallahu a'lam bishawab, bahwasanya syarat yang ini wajib untuk ditepati. Syarat yang ini wajib untuk ditepati oleh kedua belah pihak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna inda syurutihim." Kaum muslimin itu tergantung kepada syarat mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya syarat yang paling wajib engkau tepati adalah syarat yang menjadikan farji itu halal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Jadi syarat-syarat yang dikemukakan oleh istri, calon istri, dan syarat-syarat yang dikemukakan oleh calon suami, kalau tidak bertentangan dengan syar'i, maka syarat itu wajib untuk ditepati. Jangan jadi sembarangan dalam masalah semacam ini, karena ini berbahaya. Jadi kadang-kadang orang itu karena sudah kadung cinta, jadi mau nikah, semua syarat dipenuhi, ternyata nanti gak mampu. Ternyata semua nanti gak mampu, dia dari dirian. Nikah dengan sini, kemudian sudah kadung kepingin nikah dengan sifulanah tersebut, padahal sifulanah itu mensyaratkan nanti, pokoknya saya bersyarat tidak mau dibawa ke Irian. Setuju, kemudian ternyata 5 tahun setelah menikah mau pulang ke Irian Jaya, maka wassalam, jangan dibawa. Syaratnya seorang wanita, syaratnya seorang istri. Kecuali kalau sang istri mencabut, sudah 5 tahun hidup berumah tangga, sudah saling mencintai, saling mengenal, jadi apa itu, jadi gunung Himalaya, engkau pergi saya akan ikut bersamamu, kan gitu. Laut sedalam apapun saya akan ikut bersamamu. Kalau begitu ya apa-apa itu. Kalau sudah 5 tahun kemudian suami, wahai jadi istriku, jadi sebenarnya saya tahu bahwasanya dulu engkau besar begini, tapi ya tolong dipahami bahwasanya di sana dirinya saya itu begini, begini, begini, saya harus pulang dan harus pulang. Bagaimana pendapatmu? Kalau sang istri mengatakan tidak mengapa, saya akan selalu bersamamu, itu nggak apa-apa, selesai urusan gitu. Tapi kalau sang istri ngotot, enggak, pokoknya saya enggak mau ke Irian, selesai urusan, kamu pergi sendirian ke Irian, istrimu di sini. Karena itu adalah syarat yang wajib ditepati. Tidak boleh mengatakan kamu kan istri harus taat. Iya, memang, tapi kan syarat awal. Al-muslimuna inda syurutihim. Jadi kaum muslimin itu tergantung kepada syarat yang disyaratkan. Jadi kedua belah pihak. Dan ini harus cermati, harus dipahami, karena kadang-kadang hal-hal itu yang ya, tidak terlalu cermati dalam masalah pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya tambahkan. Sekarang kita masuk kembali pada pertanyaan. Bolehkah mengadakan dua waliman sekaligus, misal antara pernikahan kakak dan adik, karena kakak yang kebetulan menikah dan belum diadakan waliman? Waliman, ikhwan, kalau yang dipahami di sini adalah waliman besar-besaran, itu nggak ada syar'inya. Jadi setahu saya bahwasanya pernikahan di Indonesia ini tidak ada yang nggak ada waliman. Nikah paling tidak mengumpulkan 10-20 orang dari keluarga dekat, yaitu walimahnya. Yaitu walimahnya. Adapun kalau dipahami bahwasanya walimah itu pakai terop, pakai gedung, pakai itu urusan lain. Adapun kalau anggaplah sekarang pernikahan kakaknya benar-benar tidak ada walimah. Walimah itu wajib diadakan, tapi tidak mempengaruhi sah dan tidaknya pernikahan. Jadi menikah tanpa walimah sah. Menikah tanpa walimah itu adalah tetap sah. Adapun kalau kasusnya semacam ini, maka bisa saja dilakukan bahwasanya ini adalah walimah si adik, tapi diumumkan bahwasanya si kakak itu pun dulu sudah pernah menikah, begini begitu diumumkan kepada masyarakat bahwasanya kakaknya pun sudah menikah demikian. Karena tujuan walimah sebenarnya itu cuma satu, mengumumkan kepada masyarakat bahwasanya fulan bin fulan telah menikah dengan fulana binti fulan, itu aja. Itu tujuan dari walimah, agar tidak terjadi suudzon di tengah masyarakat, ada dua orang perempuan dan laki-laki dalam hidup atau dalam satu rumah, bahwa tidak pernah diketahui kapan nikahnya dan lain-lain, akan menjadi sebuah suudzon kalau memang tidak diadakan sebuah walimah. Wallahu a'lam. Bagaimana kita tahu bahwa fakta yang diindahkan ini dalam kita? Karena banyak yang mengira jodoh pada awalnya namun akhirnya cerai. Yang kedua, mengapa kadang ada wanita baik-baik berpasangan dan laki yang jelek? Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, senandung musik dalam waliman yang dibolehkan. Yang ketiga dulu, musik ya ikhwan haram dengan kesepakatan para ulama, kecuali para ulama yang nyeleneh. Beberapa para ulama membolehkan musik, itu mereka mengatakan tidak ada dalil yang mengharamkan. Mereka mengatakan bahwasanya hadis keharaman musik itu lemah, padahal enggak. Hadis keharaman musik itu dalam Sahih Bukhari. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi ummati aqwamun aw la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'is." Bahwasanya akan ada dari kalangan umatku ini orang-orang yang menghalalkan atau yang menganggap halal perzinaan, khamr, kain sutra, lagi-lagi, dan musik. Dan itu semuanya adalah haram. Karena itu saya tidak menemukan satupun sahabat yang membolehkan, dan saya tidak menemukan satupun ulama yang membolehkan, kecuali satu orang, Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, tapi beliau salah dalam masalah ini. Yang penting tadi ya ikhwan, tapi keharaman musik itu dikecualikan pada beberapa hal. Yang pertama, nyeritat kala walimah pernikahan itu dibolehkan. Jadi musik, tapi yang dibolehkan itu duf, rebana tanpa kecek. Belum tahu rebana, rebana yang kalau nasi dariyah itu kosida itu, pernah lihat gambarnya? Itu yang di yang dipukuli itu, yang tanpa cicik-ciciknya itulah duf. Itu yang dibolehkan. Karena itulah, jadi semua hadis yang berhubungan dengan masalah semacam itu. Yang kedua pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi yang ketiga pada saat menyambut, yakni pada saat menyambut sebuah tamu yang sangat agung sekali. Tapi, jadi itu pun masih dipermasalahkan oleh para ulama kita. Dan mengenai masalah ini adalah masalah yang sangat sangat jelas sekali. Al-Akh Al-Ustaz Muslim Al-Asari menulis dalam sebuah kitab yang sangat bagus. Tidak adakah Muslim, adakah musik yang Islam? Saya katakan tidak ada. Pertanyaan adakah musik yang apa itu musik yang Islami sama dengan pertanyaan adakah pencurian yang Islami dan adakah zina yang Islam? Tidak pernah ditemukan, karena antara zina dan Islam itu berseberangan. Bagaimana antara itu dengan itu berseberangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, mengapa kadang-kadang ada wanita baik-baik berpasangan dengan lelaki yang jelek begitu sebaliknya? Pertama ya ikhwan, ini mungkin iya dan mungkin tidak. Mungkin kalau memang kenyataan yang antum dapatkan ada wanita baik-baik menikah dengan laki-laki yang jelek atau sebaliknya, ada kemungkinan kebaikan yang antum lihat itu kebaikan mufasalwah. Sebetulnya dia adalah wanita atau laki-laki yang jelek. Itu ada kemungkinan. Atau kejelekan yang antum lihat itu mungkin tertutupi dengan banyak kebaikan yang antum tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat wat-thayyibatu lit-thayyibin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada 1-2 maka itu adalah hukum kehususan. Yang secara umum adalah laki-laki baik untuk laki untuk perempuan baik, yang wanita jelek untuk lelaki yang jelek. Ada kehususan tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah-hikmah tersendiri yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ini kepada hambanya. Tapi secara umum bahwasanya bagaimana firman Allah tadi, at-thayyibuna lit-thayyibat wat-thayyibati lit-thayyibuna lit-thayyibat. Saya katakan ini ya ikhwan, karena baik dan tidak itu yang kita lihat adalah luar. Kita tidak pernah tahu bahwasanya orang yang kita anggap baik itu baik. Oleh karena itu kita tidak pernah boleh mengatakan fulan masuk surga. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah dia itu orang baik beneran atau tidak. Syekh Sulaiman al-Ashqar dalam kitab beliau tentang masalah jin pernah menceritakan sebuah hal yang bisa dijadikan cerita dalam masalah ini. Yaitu ada seorang kiai besar, jadi yang dia itu bisa terbang ke Mekah. Bila Dan memang jadi zaman dulu belum ada pesawat. Jadi kalau ada keluarga yang pergi haji, dia di Indonesia bisa bawa surat dari Indonesia, kemudian dia nanti bisa bertemu dengan saudaranya yang ada di Mekah, suruh balas suratnya dan lain-lainnya. Penting kayak sekarang. Dan kalau meninggal dunia, orang-orang kan pada mengagumkan dia. Jadi pada mengagumkan dia karena saking sampingnya, saking alimnya. Ternyata telah meninggal dunia, ketahuan bilangnya bahwasanya perginya dia ke Mekah karena pertolongan setan yang dia itu menyembah kepada setan tersebut. Intinya bahwasanya orang itu luarnya kiai, dalamnya musyrik. Yang itu. Jadi luarnya kiai, dalamnya dia adalah seorang yang musyrik. Oleh karena itu, jadi yang kita pahami kaidah awal bahwasanya perbaikilah diri antum, insyaallah antum akan mendapatkan jodoh yang baik. Adapun 1-2 orang yang kita lihat tidak semacam itu, bahwasanya itu adalah hukum pengecualian kalau tidak semacam yang saya sebutkan di awal tadi. Bagaimana kita tahu bahwasanya pasangan yang dinikahi itu jodoh kita? Karena banyak yang mengira jodoh pada awalnya namun akhirnya cerai. Ya ikhwan, yang nama jodoh itu adalah orang yang pernah nikah dengan antum, itu ya jodoh. Kalau antum nikahnya 10 kali, ya jodohnya antum 10 kali kan itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya pada hari ke-120 malaikat disuruh turun untuk menulis 4 hal tentang istrinya, tentang ajalnya, dan apakah orang itu bahagia dan apakah orang itu sengsara. Di antara kebahagiaan dan kesengsaraan adalah masalah istri dan masalah suami. Ini masalah istri dan masalah suami. Tidak pernah saya temukan bahwa ini namanya jodoh itu harus seumur hidup. Ada seorang ustaz yang pernah ngomong bahwasanya yang namanya jodoh itu harus nikah kemudian gak cerai-cerai sampai akhir. Saya kira gak ada. Karena ini karena kita tidak pernah tahu. Ini karena kita tidak pernah tahu bahwasanya yang kita nikahi sekarang itu bisa sampai akhir ataukah tidak. Yang penting kita sekarang menikah dengan orang itu berarti ya jodoh sekarang kita itu. Kalau memang nanti ternyata dia meninggal dunia kemudian nikah lagi, ya berarti jodohnya lain lagi ya gitu. Dulu itu jodoh yang dulu, pindah pada jodoh yang sekarang, mati lagi, pindah pada jodoh yang ketiga, dan begitu selanjutnya. Ataupun kalau kita buat jodoh itu harus umur hidup, Allahu a'lam, saya tidak pernah menemukan. Pertanyaan terakhir, yang pertama, apakah kita melahirkan istri boleh istri dalam satu kamar itu dengan iman ini? Yang kedua, apakah kita memberikan mahar kepada istri berupa Al-Quran dan tafsir atau kitab-kitab yang lain? Suami wajib memberikan kepada istri karena ada suami yang takut memberikan mahar Al-Quran dan pertama ya Tuhan, mahar Al-Quran itu adalah mahar yang kalau antum tidak punya duit. Berarti kan ada di atas tadi. Rasulullah ngomong cari cincin besi. Cari-cari gak ketemu, baru ngomong kalau begitu kan mahar Al-Quran berapa? Katanya sebagian ikhwan kadang-kadang mentereng. Jadi maharnya hafalan Quran itu kayak ini mentereng, padahal itu adalah mahar yang mentok kalau orang sudah miskin gak punya duit. Baru maharnya Quran. Yang penting anda katakan bahwasanya mahar, jadi mahar itu pada dasarnya berupa barang, emas, perak, uang. Kalau maharnya berupa kitab, jadi kalau maharnya berupa kitab, anda lebih cenderung untuk mengatakan bahwasanya kalau kitabnya itu kitab yang berharga, kayak maharnya majmu' fatawa, misalnya 2 juta kan majmu' fatawa, yang nikahkan kamu, yang nikahkan dengan mahar majmu' fatawa, kayaknya kitab ternyata 2 juta itu, lebih malahan. Ya berarti ini itu maharnya kita, bukan maharnya yang ajarkan. Kecuali kalau lafadznya majmu' fatawa dan harus diajarkan, sulit. 37 jilid, harus diajarkan kapan-kapan. Adapun, jadi kalau dengan mahar kamu, dengan mahar Al-Quran begitu, cenderung harus diajarkan. Dengan mahar Al-Quranul Karim, surat ini dan surat itu, ajarkan. Adapun kalau mahar itu mushaf, mushafur karim itu mushaf itu anda cenderung mengatakan bahwa mahar itu benda. Mushaf itu adalah bentuk benda, tapi lebih baik itu ditinggalkan. Karena ngetren sekarang di antara ikhwah dan akhwat maharnya Al-Qur'anul Karim. Ini kan mahar uang, ribu, emas, 1 gram, 2 gram, 10 gram gitu. Jauh lebih bagus. Karena itulah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mahar istrinya enggak ada mushaf. Dan enggak ada maharnya Rasulullah mengajarkan ini dan itu, semuanya duit. Maharnya Rasulullah dan maharnya para sahabat, setahu saya maharnya para sahabat satu-satunya mahar yang tidak berupa uang itu cuma dua. Yang pertama kejadian tadi, yang kedua kisah nikahnya Ummu Sulaim, yaitu pernikahannya dengan Abu Talha, yaitu pernikahan. Jadi yang maharnya itu adalah masuk Islamnya Abu Talha dan itu adalah sebagai mahar bagi Ummu Sulaim tersebut. Tapi yang penting ahsannya lebih baiknya adalah berupa uang dan bukan berupa yang lain, uang atau benda yang berharga. Apakah jika mahar masih nyicil, bolehkah suami istri dalam satu kamar atau jima? Boleh. Jadi kalau masih nyicil, jadi maka itu dibolehkan bagi seorang suami istri untuk menjima dengan istrinya dengan syarat kalau di akadnya tidak disebut. Adapun kalau akadnya mengatakan saya nikahkan kamu dengan istri atau dengan anak saya sekian, jadi dengan sekian dan tak boleh kumpul kecuali sudah lunas gitu ya, lunasan gitu. Kalau akadnya semacam itu, kita aja kalau akadnya enggak semacam itu, ya enggak apa-apa. Allahumma. syarat-syarat apa yang dimiliki oleh seorang perantara dalam ta'aruf sebelum nikah. Akhirnya, kalau antum mempunyai hobi sebagai perantara, ada orang yang punya hobi sebagai perantara. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena antum menghubungkan antara dua keluarga dan bukan dua orang. Jangan karena ingin menyebut gelar perantara yang paling jago dan sukses, gitu. Setiap perantara itu berhasil menikah, kemudian itu melakukan apa? Takutlah kepada Allah dan saudara antum, bahwasanya dan saudara antum itu memberikan kepercayaan kepada antum untuk mencarikan jodoh, untuk mencarikan istri. Maka beritahukanlah apa adanya, bahwasanya si A itu begini begitu, ini si B itu begini begitu, calon suami itu begini begitu. Nanti dia gambarannya jelas, jangan diperbabusi sebagus-bagusnya pun, jangan dijelek-jelekkan. Apa adanya diceritakan. Karena apa? Karena nanti kalau tidak semacam itu, maka kita khawatirkan akan terjadi penyesalan di kemudian hari, baik bagi seorang istri maupun bagi seorang suami, dan anak khawatir itu akan terjadi. Yang kedua ya akhwan, bahwasanya kalau jadi perantara harap dijaga adab-adab Islam. Jadi karena itu anak-anak syarikat kalau jadi perantara nikah dulu. Nikah dulu, nanti kalau hubungan dengan sang akhwat yang dia jadi istrinya, kalau hubungan dengan yang akhwat biar dia sendiri. Adapun dia jadi perantara padahal dia sendiri belum nikah, ketemu akhwat kepingin nikah dengan bulan, langsung tolonglah omongkan ternyata akhwatnya itu orangnya bagus sekali, dia kepingin nikah dengan dia sendiri, gimana? Karena itu jembatnya begitu. Tapi yang jelas tidak, sebenarnya tidak syarat, kalau bisa jangan tafadhol aja. Tapi permasalahannya, jadi kadang-kadang jadi untuk hubungan antara sana dan sini, kalau tidak, jadi tidak ketahuan lebih dulu, maka itu akan berbahaya. Tapi yang penting saya katakan, kalau jadi perantara, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ngomongkan apa adanya. Jadi yang baik ngomongkan baik, yang jelek ngomongkan jelek, biar tidak jadi penyesalan pada kemudian hari. Allahu Akbar. Yang terakhir, bagaimana jika dari pernikahan akan menimbulkan keputusan hubungan keluarga dikarenakan yang pertama hakim mencabut perwalian seorang bapak, yang kedua dan karena ada syarat nikah tetapi bertentangan yang lain tidak sehari, apakah kita akan terus menjalin perkawinan dengan risiko keputusannya hubungan keluarga itu yang dikarenakan kita mungkin dinikahkan oleh wanita seperti yang disebutkan di atas sebelumnya. Pertama saya asumsi bahwasanya yang saya omongkan mengenai masalah pencabutan perwalian itu kalau sudah menemukan jalan buntu, jadi sudah kayak minum, kayak sudah makan bangkai, mentok tidak ada jalan lain. Karena antum jangan bayangkan bahwasanya nikah itu adalah antum nikah dengan seorang wanita saja. Nanti antum nikah itu adalah menghubungkan keluarga, dua keluarga dihubungkan dan lain-lain. Oleh karena itu, jadi pernikahan, oleh karena itu usahakan sebisa mungkin bahwasanya pernikahan itu mempererat hubungan keluarga dan bukan memutus hubungan kekeluargaan. Karena betapa banyak jadi seorang akhwat dan akhwat yang tidak memperhatikan masalah ini, tapi ternyata nanti menyesal pada akhir hidupnya karena pada saat terjadi cekcok atau terjadi masalah keluarga tidak ada yang menolong. Kan itu. Jadi terkala jadi ada beban keluarga. Kemudian nanti orang tuanya ikut memberikan keringanan atau memberikan jadi sumbangan, bantuan, baik bantuan moral maupun bantuan jadi mental atau maupun bantuan apa itu materi dan lain-lain, maka masalahnya itu akan ringan. Tapi kalau nanti orang tuanya mencuekkan padahal masalahnya berat dan lain-lain dan lain-lain sendiri, maka masalahnya itu akan lebih. Oleh karena itu, yang bisa saya lakukan di awal ini bisa saya katakan bahwasanya kalau mau menikah, orang tua tidak setuju, usahakan semampu mungkin orang tua setuju. Paling tidak, tidak menolak. Meskipun ada ganjaran dalam hati, tapi tidak menolak. Kan dengan yang bagus kepada orang tua, dengan jalan yang bagus kepada, jadi kepada orang tua, dengan cara-cara yang kalau tidak maka usahakan cari orang yang bisa membuka jalur hati orang tua. Orang itu kalau diomongin sama anak gak mempan, kemungkinan kalau diomongin sama saudaranya sendiri mempan. Dalam artian dia bisa sadar, ngomong sama kakek, ngomong sama paman. Kalau tidak, jadi kalau sama paman pun tidak berhasil, cobalah cari orang yang berpengaruh dan berwibawa di hadapan sang bapak. Toh masyarakat, sang kiai, ustadznya dia, dan lain-lain. Tolong diusahakan dengan bagus, nanti biar orang tuanya sadar. Kalau orang tuanya sadar dan dia menerima perwalian atau dia menerima pernikahan itu, maka alhamdulillah. Karena nanti pernikahan itu akan didukung oleh orang tuanya. Tapi kalau sudah mentok bagi akhwat ini, jadi kalau bagi akhwat dan akhwat, kalau sudah mentok, dia harus nikah. Pilihan orang tuanya bejat. Pilihan orang tuanya itu karu-karuan, rusak ya akhlaknya, dia tidak mungkin nikah sama dia. Kemudian pilihannya sendiri atau yang melamar dia sendiri, itu orang yang tidak setuju orang tuanya padahal orang itu baik. Diusahakan dengan jalan apapun, gak mampu. Jadi lewat orang ngomong sendiri gak bisa, lewat ibu gak bisa, lewat paman gak bisa, lewat orang yang berwibawa di kampungnya gak bisa. Yang penting sudah mentok, sekarang pilihan antum di atas dua. Akhwat, sudah umur 30 tahun. Jadi ada yang ngelamar, ini mungkin yang ngelamar terakhir ini sudah umur 30 tahun. Ada yang ngelamar, bagus. Kalau masih ditolak juga, kemungkinan dia sudah sulit. Akhwat, jadi cari lebih mudah kan itu. Biasanya dia antara dua pilihan, antara tidak nikah itu yang pertama, dan antara menerima pernikahan dengan seorang yang enggak karu-karuan agama dan akhlaknya, atau dia harus senarafus hubungan dengan ayahnya yang memang ayahnya saat itu salah tapi kemudian bisa diperbaiki pada kemudian hari. Kalau saya memilih yang pertama, jadi dia dicabut perwaliannya oleh hakim, dinikahkan oleh hakim, memang panas di awal, tapi usahakan jadi diobati sedikit-sedikit, tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, insya Allah akan berhasil. Daripada nikah, karena sekarang itu urusannya adalah urusan antara dua mafsadah yang lebih besar mana. Jadi antara masalah. Tapi kalau masih umur 20 tahun, ikhwannya masih umur 25 tahun, ya sabarlah dikit gitu, masih ini mungkin tahun depan orang tuanya setuju, mungkin tahun depannya orang tuanya setuju. Yang penting usahakan orang tuanya tidak jadi menentang pernikahan itu dan keluarga, karena masalahnya akan menjadi pemutusan hubungan keluarga. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutus jadi hubungan keluarga tersebut. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam. Dan untuk